Beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya, Mbak Nafila, kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya, baru belajar Al-Quran, baru baca-baca. Dia tanya, Mbak Nafila, Allah itu boleh nggak disifati sama sifat yang mohon maaf kurang baik seperti makar, penipu atau yang lain? Karena Allah kan sangat sempurna. Dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wayamkurullah. Gitu. Ayat wamakaru wamakarullah wallahu khairul makiri. Wahum layas urun. Nah di situ dan di surat Al-Anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu sebaik-baiknya tipu daya gitu, mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya. Nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya. Jadi dia waktu itu agak ngotot ke saya, berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Nafila gitu katanya. Menurut Antum itu gimana? Saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu, karena saya masih bingung gitu. Jadi saya tanya sama Gus gitu, mungkin ada pencerahan gitu buat saya menjawab gitu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begini ya, jawab seperti itu relax saja. Yang jelas jenengan harus terima kasih sama yang tanya, nganggap jenengan pinter itu. Sampai tanya itu berarti nganggap jenengan pinter. Itu satu prestasi, itu orang enggak semua orang ditanya gitu. Itu begini ya kalau dalam ilmu balaghah. Makanya saya ini kan pengajar ya, pengajar fikih juga pengajar balaghah, juga pengajar tasawuf, pengajar mantek. Kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan Bapak Fatullah. Ini juga dulu mondok di buyut-buyut saya di Kudus itu, di pondok tertua di Kudus buyut saya. Makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika, memang aturannya harus hormat. Saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor, ya sudahlah saling menghormati. Bapak itu kalau sama penanya itu hormat ditanya, dia sudah sopan, jadi kita harus menghormati orang sopan. Yang tanya hormat ke kita karena kita dianggap alim, kita hormat sama penanya karena orang sopan. Mau tanya itu juga gengsi, masa dokter tanya itu kan ribet kan? Saya kemarin ditawani di Unisula, mau dikasih dokter honoris causa. Kenapa Gus gak mau? Saya takut kalau masuk neraka, masa dokter masuk neraka karena saya. Kan ya gak lucu juga itu. Akhirnya dokter-dokter itu, iya Gus, saya udah pernah kepikiran ya. Akhirnya mereka terus mau udah takwa, udah Gus kita harus takwa, kan mahal dokter kok masuk neraka. Oh begini jawabnya ya. Semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus Anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya kalau kita tidak tahu. Sehingga dengan cara itu kita tahu secara serius. Misalnya nikah sekali gak sah, kategorinya zina. Kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Saya ulang, kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Kalau mau baik-baik saja, tapi gak perlu ada anak angkat. Kenapa? Sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti Fathul Wahid, binti Bahauddin, itu nanti di KUA itu dikira itu walinya. Padahal hakikatnya tidak walinya. Maka enggak. Nah, ketika ini menikahkan, nikahnya sah enggak? Enggak kan? Karena dinikahkan oleh orang yang hakikatnya tidak walinya, itu satu. Sisi ekstrim kedua adalah, ini nyata pernah terjadi. Anak ini kuliah terus pacaran. Ternyata pacaran sama kakak kandungnya. Jadi itu ceritanya ada anak dari Bojonegoro tipe anak angkat sama orang Jakarta. Singkat cerita sama-sama dewasa kuliah sampai pacaran sampai mau kawin. Nah, pas mau kawin itu yang lamar adalah Pak D yang Bojonegoro datang ke Jakarta. Terus dia ngerti, ini kok rumah yang dulu saya titipin ponakan saya. Ternyata itu adik kandung. Karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta sehingga anak Bojonegoro perasaannya pacaran sama anak Jakarta. Nah, di sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasabkan. Kalau dengan makna kasih sayang enggak apa-apa ya, tapi kalau dengan makna menasabkan enggak boleh. Paham ya? Karena ada sisi ekstrim nanti bahayanya tadi. Nah. Terus, lah ilmu balaghah juga gitu. Di antara ilmu sisi ekstrimnya ilmu balaghah adalah kalau kamu enggak memahami balaghah, maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong. Karena kamu enggak tahu tasbih itu apa. Terus misalnya gini. Allah memaklumatkan di Quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun. Sumun artinya itu budak apa ketuli. Bukmun artinya bisu, umyun artinya buta. Itu kalau kamu enggak ngerti balaghah maka faktanya apa? Ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Tapi kalau kamu ngerti balaghah akan tahu ini tasbih yang baligh, perumpamaan yang sempurna, kesusastraan. Jadi kalau orang muji Nabi itu enggak boleh bilang anta kasamsi itu kurang keren. Kamu ibarat matahari kurang keren. Kafnya dibuang, anta samsun, anta badrun. Kamu matahari, kamu rembulan. Kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren. Wah kamu ya bunga saya itu kan terus keren kayak. Nah itu balaghah. Nah, di antara balaghah itu ada namanya wal ityan bil kalimah lil musyakalah. Jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wa makarallah dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka. Ya enggak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang zalim itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini, ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV, itu namanya kecerdasan. Tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong ngerti pergerakan yang punya rumah. Jadi sama-sama melakukan itu, tapi beda. Sama mati juga gitu. Ketika kita pecundang, matinya mati sangit gitu. Tapi ketika kita pahlawan, matinya mati sahit. Artinya ya sama-sama mati. Nah, di balagho itu ada istilah musyakalah. Musyakalah itu, ayat itu sebenarnya banyak, Pak. Ada yukhadi'una woha wahuwa khadi'uhum. Wayamkuruna wayamkuruwah. Wamakaru, wamakaru itu banyak. Jadi di antara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balagho adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya. Ya tadi, misalnya kita bilang, coba kamu jalan dulu. Kalau kita bawa mobil, maksudnya ya mobil itu jalan, kita duduk. Tapi kalimatnya tetap duduk, kamu jalan dulu. Mau naik mobil kok dibilang jalan. Jadi berdiri juga gitu. Ya yuhal mudathir kum fa'angdir. Kum berdirilah kamu. Diri maknanya mengurus sesuatu yang serius. Itu orang Arab bilang berdiri. Sehingga disebut wayuki munas sholat. Dan mereka mendirikan sholat. Apa semua sholat itu bentuknya berdiri? Nah, menurut cangkem elek kan protes. Makanya begitu juga sholat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Yang benar aja kalau pas sujud menghadap apa coba? Menghadap tanah kan? Jadi kalau nurutin bahasa ini gak ada yang benar gitu. Maka berhati-hatilah dalam bahasa, karena bahasa itu gak jelas. Kalau kamu sedang senang istri kamu, dibilang gini, wah saya cinta kamu karena kamu cantik. Harusnya istrinya tersinggung. Sehingga gini, berarti suatu saat kalau saya jelek, Anda sudah ada cinta. Kebetulan para istri gak pinter, sehingga dipuji gitu ya senang. Sebetulnya itu gak pujian, itu bahaya itu. Berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik. Kalau enggak, ya sudah macam-macam. Dan ya rata-rata macam-macam betul itu. Artinya bahasa itu gak usah dimaknani. Makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohidin itu, Bu Yau UI itu kalau ngaji misalnya Bukhari dengan pemaknaan ulama. Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau gak ulama gak bisa. Apalagi bahasanya Rasulullah SAW. Bahasa itu susah. Dalam keseharian saja kita maknani susah. Apalagi bahasanya Quran dan hadis. Ya contoh paling gampang gitu. Wayuqi munas sholat, mendirikan sholat. Kita berdiri tegak demi bangsa ini. Memangnya perang harus berdiri. Kadang harus di Arab kan? Jadi bahasa itu selalu sering, kalau di balagho disebut hakikat dan majas. Ada makna hakikat, ada makna. Dan itu harus kita kaji. Kalau tidak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau tidak ya. Makanya saya dulu ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar betul. Sampai sang rajanya gini Pak Khalil, ada orang teknik pasti tahu. Gus, soft paling baik itu yang mana? Soft awal kata saya. Baru agak baik kedua, ketiga. Ya kalau gitu gampang Gus, masjid tuh bikin selatan utara, semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur, pasti ada dua, tiga. Paksa mereka di soft awal dengan desain masjid Selasa Utara, apa? Bukan manjang, ya Selatan Utara, sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya imam ini urutannya. Ya sudah, imamnya letakkan paling selatan. Sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu ajaran Islam, ya didesain sak bangunannya. Ribet. Coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu, mangkel apa enggak? Oh, ini kurang ajar betul orang ini. Selagi bangunannya memungkinkan soft 2-3, pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja, yaitu tadi. Bangunannya memandang selatan utara, imamnya diletakkan paling selatan. Terus saya gantian tanya, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang paling dekat? Ya sudah imamnya kerubuti saja. Gitu. Itu, nah, makanya yang sering perdebatan NU dan Muhammadiyah, dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah, sebetulnya normal semua. Karena teks hadis itu memang butuh pemaknaan. Nabi, saya beritahu ya, Nabi itu kalau habis sholat, itu memang di semua teks itu akbala ali nabi wajib. Saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja. Ketemu tokoh NU ya baik-baik. Karena ini masalah teks. Saya ulang lagi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min sholatihi akbala ali nabi wajib. Nabi setelah sholat itu menghadap ke musolli, ke makmum. Kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur. Tapi di sebagian riwayat, Nabi itu kalau habis sholat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai sholat. Jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah sholat. Karena dulu itu begini, Nabi itu kan tokoh sentral ya. Beliau akramul khalqi, beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Sehingga orang itu kadang lari itu dari jarak 7 kilo. 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi sholat bersama Nabi. Nah, ketika mereka jadi posisi masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang sholat, nanti yang baru datang ngira Nabi masih sholat. Dan kalau kadung makmum, ternyata Nabi sudah selesai. Itu sholatnya namanya gak sah. Karena apa? Mengikuti orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Terus semenjak itu jadi ilmu. Maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan kehadirin kalau sholatnya selesai. Itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara. Atau apalah pokoknya. Yang penting jangan rokokan lah misalnya itu. Ya pokoknya itu aja, disarah-sarah. Ini cerita pendapat ulama, bukan pendapat saya. Jadi segampang itu ulama. Sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammadiyah yang lihat NU yang begitu ya biasa, yang alim melihat Muhammadiyah gitu ya biasa. Karena kita, ini masalah tek. Apa? Masalah tek. Tek itu mesti orang akan memaknai secara proporsional. Saya berkali-kali menyontohkan kemarin ngaji di Ulil Albab. Wa ma min amin illa wa yukhayyalu takhsis. Tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya. Enggak boleh kalimat selalu umum. Misalnya saya contoh paling gampang itu tadi. Cung, nak melaku joplengaan ini. Kalau jalan jangan toleh kanan, toleh itu. Semua ilmu adab pasti begitu. Tapi kalau di jalan raya tetap enggak melengak. Tapi itu enggak diutarakan oleh orang tua kita. Karena anak ini pasti paham lah. Kalau mau nyebrang jalan ya harus. Tapi kalau kita nasihati kan tetap. Cung, kalau jalan-jalan jangan. Ya jangan lihat kanan, lihat kiri, jangan. Tapi hakikatnya sama. Cung, kue nak sholat sing anteng. Anteng itu enggak gerak. Wah ya enggak sah, lah kamu enggak ruku, enggak sujud. Anteng. Nah ini cerita. Jadi kalimat itu sesuatu yang pemaknanya itu pasti proporsional gitu. Kalau kamu sholat dinasehati gimana? Sing anteng. Eh sholat kalau anteng sah enggak gerak-gerak? Enggak sah kan berarti enggak ruku, enggak sujud. Kan anteng ada diam itu. Ya sama, saya berkali-kali nyotokan. Istri kamu kalau sedang baik dengan kamu, sudahlah pak, kamu ingin apa saja tak dukung. Bilangnya apa saja. Tapi kamu jawab, saya ingin poligami. Wah, sekarang ada. Padahal bilangnya apa saja. Maksudnya, kecuali itu. Ya makanya ini cerita. Nah, Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Berarti wa makaru. Jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Tsur. Gua Tsur itu ya gua Arab ya. Kedalamannya enggak banget-banget dalam. Terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang apa masang jaringnya di situ. Terus ada burung dara yang di situ. Itu ya disebut makruh, rekayasa Tuhan. Tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan. Karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh, ternyata hanya ditipu seperti itu, enggak tahu. Nah, karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi andaikan sebaliknya nyuwun sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolim itu buruk, karena itu disebut rekayasa. Ya kira-kira seperti itu. Ya langsung ke pertanyaan, penting mana atau lebih utama mana antara pintar dengan cerdas? Terima kasih Gus. Ini karena pertanyaannya anekdot, saya jawabnya juga anekdot. Itu kalau kita di pesantren itu gudangnya, itu kan biasanya korbannya orang Madura, itu kasihan juga sama orang Madura. Jadi kalau mereka ketangkep polisi ditanya, sudah tahu ini pelanggaran, tahu pak. Kenapa tetap melanggar? Gak tahu bapak di situ sih. Jadi itu kan cerminan pikiran kita semua. Kalau gak melanggar itu bukan karena takut aturan, takut ketangkep polisi. Sudah tahu kalau pelanggaran, tahu pak. Kenapa melanggar? Gak tahu bapak di situ. Ribet kan? Nah, tapi sebetulnya jawaban dari pertanyaan jenengan itu ya sebenarnya Anda pasti tahu lah. Ini kan antara cerdas dan pintar itu mungkin ya pintar itu ya cerdas ya pintar. Yang jelas mengetahui sesuatu yang semestinya itu ya kecerdasan dan mengetahui itu ya namanya pintar gitu. Cuma tadi yang menterinya memang tanyanya ketinggian, di mana-mana yang bentuk tinggi itu ya begini gitu kan. Kalau begini orang sudah bilang bentuk panjang gitu. Jadi ya dalam hal ini ya pintar dan cerdas anak SD tadi yang naik tadi. Karena ya tetap dia memang benar-benar ngukur ketinggian itu, bukan kedataran. Nanti lama-lama ini bukan panjang pak, tiduran. Tapi itu memang di beberapa dunia wali itu dunia yang memanfaatkan kepintaran dan kecerdasan. Misalnya banyak wali yang ibadahnya itu biasa. Tanya, kenapa kamu ibadahnya biasa? Loh, Allah itu enggak diuntungkan oleh ibadah saya. Ya sudah, saya ibadah standar saja lah yang wajib-wajib. Makanya di dunia wali itu lebih ngeri guyonannya. Ada seorang wali doa di multazam, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dan ini tempat mustajab, saya berdoa supaya saya enggak dosa lagi. Itu jawabannya unik. Kalau orang enggak dosa, sifat ghafur saya nganggur. Jadi saya ini ghafur, ghafur itu pemaaf. Kalau enggak ada yang salah, lalu ini gimana ini? Enggak ada objeknya lah kira-kira gitu. Jadi hubungan wali dengan Tuhan dulu itu ya asik, karena ya memang agama ini datang dengan keasikan. Makanya disebut khalawat al-iman. Khalawat itu nyaman, indah. Makanya Nabi itu kalau mensifati sholat, wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya ketika sholat, karena Allah itu jamil, Allah itu indah, sehingga ya nyaman. Lalu saya itu kalau mikir mati itu Pak Rektor itu ya takut kadang-kadang, wah dikubur terus ditinggalkan gitu, ribet kan. Tapi kalau setelah saya ngenangin, dulu ketika saya janin di perut ibu ya enggak tahu cara hidup, ternyata saya hidup dengan cara yang saya enggak tahu. Wong bisnis agak bisa, kerja agak bisa. Kamu ketika jadi janin kan sudah ada nyawanya, sudah hidup. Kamu bisa ngelola hidup kamu di situ. Enggak bisa kan? Ternyata bisa hidup. Makanya Allah mengingatkan wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kalau kamu janggal hidup kamu di kuburan, apa kamu enggak pernah hidup di kuburan? yaitu ketika kita masih janin di perut ibu. Kalau ibu kamu senang renang, ribet kan, sudah dalam perut orangnya renang lagi. Udah gitu. Kadang-kadang ibu kamu sembrono, sudah ada janin masih goreng-goreng. Kalau kepeletian gimana itu? Tapi Allah tahu cara ngelola kehidupan kita zaman masih apa? Janin. Ya kita hidup, ya ada bayi yang gendut, bahkan sampai disesar karena saking gendutnya. Wah itu bayi takutnya tinggi, itu sudah tahu kalau yang ngurusi Allah. Dapet saja dia sampai gendut. Ya artinya kalau sudah lihat itu ya sudah lah. Zaman saya hidup ketika janin ya tidak tahu caranya hidup. Ternyata ya hidup. Ketika kita jadi zigot, jadi apa, masih mani, masih sperma, tidak tahu caranya jadi orang, ya tahu-tahu jadi orang. Kita tidak tahu kenapa mani yang gitu ada jadi rambut, hidung, jadi macam-macam. Setelah besar ya tahu proposal, tahu bulat, macam-macam. Wah, makanya kalau kiai itu pinter anekdot. Saya pernah disewani istri Pak Rektor, melarat sekali, melarat betul. Melarat jelek, kebetulan yang tanya saya itu jelek. Wah beneran ya, saya istri perempuan. Gus, suami saya itu miskin, Gus, doain kaya, Gus, supaya hidup saya itu enak. Terus saya guyonin, nanti kalau suami kami kaya, pertama yang dievaluasi, rumah Gus ganti, ya rumah diganti, mobil diganti, lama-lama yang diganti kamu. Karena apa, rumah sudah bagus, mobil sudah bagus, yang enggak bagus itu kamu. Pasti diganti, tak jamin dulu. Terus dia bilang, ya udah, gak usah Gus. Jadi untuk, karena saya ini ya mikir, saya ini kiai kan jaga image, sampai saya doakan enggak mandi kan jatuh. Ya sudah mendingan gitu, mendingan tak kasih pengertian itu. Kalau suami kamu sudah kaya, kamu ganti apa, rumah kan, terus mobil kan, lama-lama dievaluasi apa? Oh kamu pasti apa, istri kan. Dan kenang kan, trennya orang kaya kan gitu kan, trennya orang kaya kan, ya gitulah. Terus dia, yaudah, gak usah. Jadi artinya itu kecerdasan, kiai gitu kecerdasan. Karena kalau doa enggak mesti mustajab juga kan. Ya kiai top gitu, doanya ngobos juga kan, ribet kan. Akhirnya, ya sudah gitu aja. Ya saya kira demikian. Baik, mohon izin satu lagi Ustaz dari komentar YouTube. Gus, bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Sekian, Ustaz. Begini ya, kalau bodoh dengan makna, kita-kita ini kan biasa mengkaji Quran ya, terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja yang nekuni ilmu Quran. Ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banget bodohnya kata Allah. Sudah banget bodohnya, banget dolimnya. Sehingga kita bilang bodoh itu sebetulnya bukan ngenyak ya. Ya memang manusia mau tidak mau harus bodoh lah. Teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak. Toh kita harus dititipi ilmu hanya sedikit. Dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba? Bodoh kan? Jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari-hindari banget. Mbok kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu kan? Lalu pertanyaannya, gimana kalau orang bodoh itu mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh tentang uang ya bagus. Makanya Nabi pernah ngintikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh. Tanya ada rektor, menteri, pejabat, gak pernah korupsi. Itu teman-temannya bilang pinter apa bodoh? Teman yang kroni itu. Bilang apa? Bodoh kan? Wah punya kesempatan, udah diambil. Itu namanya bodoh. Tapi kalau malaikat bilang ini pinter gitu, karena bisa ngendalikan apa? Nafsu. Makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul. Bodoh cara mimpin kok tetap mimpin, tapi kalau dia bodoh, nggak tahu caranya korupsi, nggak tahu caranya selingkuh, nggak tahu caranya nggak benar, itu ya pinter itu. Karena Nabi itu yang unik, kadang muji itu aksaru ahli jannah al-bulhu, masyur hadis itu. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Sampai Mbah Mun itu kalau guyon ya lebih guyon dibanding jenengan. Kata Mbah Mun gini, aku itu saake, suruh wargane wong-wong bodoh, saake, kenaan malaikat ya. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong diso-diso itu taunya makan enak kan jadah, terus uduk gitu. Terus bayangkan cantik tuh ya orang, ya kayak gitulah orang desa rodok melek sidik ya cantik, terus bangir sidik ya cantik. Karena surganya memberi yang diinginkan, akhirnya menunya ya itu-itu saja. Karena dia kan gak pernah makan pizza, terus gak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki, jadi saya rasa ya itu. Jadi kata Mbah Mun, mulanya wong sing pengalaman, jadi kok surganya mewah. Itu kan bayangkan kamar mandi, mungkin ya kamar mandi di kampungnya kan itu udah bagus ini. Ya saya tidak tahu apa betul begitu apa enggak, ini guyon. Nah bodoh seperti itu, jadi kalimat bodoh itu ada bodoh beneran, itu memang benar-benar bodoh. Tapi di beberapa ilmu tasawuf, bodoh itu kadang dipuji, yaitu tadi aktaru ahlil jannah al-bulhu, kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh kayak kita. Kalau kita rektor atau menteri keuangan atau pejabat, kok enggak korupsi itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Bodoh kan, ada kesempatan kok enggak dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pinter. Pemimpin ya gitu Pak Rektor, jadi saya merasakan jadi kiai. Saya itu enggak suka mimpin. Karena sebetulnya takut kalau orang ini enggak mandiri. Semua kok tanya kiai, semua tanya. Ya kadang orang sangat percayanya kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya kiai, padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia doktor dari Al-Azhar. Kamu itu ngalim kok nama saja tanya kiai, apa memang kamu enggak bisa? Wah, biar barokah Gus kalau nama dari jenengan, ribet kan? Ini kan ribet. Akhirnya saya enggak mau, barokahnya enggak mau itu suruh mereka mau memberi nama sendiri. Makanya kata bapak itu, bapak saya itu kalau ono imam masjid wis tuwek ngimami terus iku gak istiqomah jenenge, mau digenti. Jadi artinya kalau ada seorang imam masjid tuwek sudah batuk masih ngimami saja. Di satu sisi itu pinter ya, di mana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua. Tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab, tapi kalau nanti temanya regenerasi. Ini tersangka enggak? Ya saya ulang lagi ya, ada imam tua sudah batuk-batuk. Kalau temanya akhlak dibenarkan. Di mana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya tua. Tapi kalau temanya regenerasi, tersangka kan dia. Lah ini lainnya gimana ini kok enggak regenerasi? Artinya gini, makanya saya bilang kalimat bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi. Jadi manusia itu seperti itu, makanya disebut wakanal insanu dzaluman jahula. Di bab adab dia benar jadi imam, tapi kalau babnya regenerasi salah. Makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali, makanya benar itu jadi batasin 2 periode. Harusnya kalau teori pengalaman, benar mana presiden ketiga sama kedua? Benar ketiga kan lebih punya pengalaman. Tapi kalau dibalik, pakai teori regenerasi, memangnya orang Indonesia hanya dia tok yang bisa jadi presiden. Tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden, kira-kira mimpinnya tahu mana? Ya kalau ya manusia itu bisa dibolak-balik gitu. Makanya saya berkali-kali bilang, agama yang urusan sosial itu tidak ada pakemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik yang dugem yang apa? Buruk. Enggak boleh orang soleh berteman orang fasik, takutnya ketularan. Tapi kalau dibalik, boleh enggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tanpa berteman? Enggak bisa. Tapi kalau pertanyaannya, boleh enggak orang baik berteman orang buruk? Enggak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh enggak orang baik membina orang buruk? Boleh, bisa bina kalau berteman. Boleh enggak berteman sama orang buruk? Jadi makanya di sini ini kalau sudah sosial itu ada muktadul khal namanya kalau dalam pesantren itu. Konteksnya apa? Apa? Konteksnya apa? Makanya sekarang ada Covid itu juga gitu. Wah, ini enak copet itu. Polisi enggak boleh nangkap, jaga jarak, Pak. Jadi kalau nyopet ya sekarang, kalau maling sekarang. Kalau mau ditangkap saya positif. Itu kan ribet kan. Jadi lu itu betul menanya, saya kan punya santri polisi banyak, Pak. Kemarin saya ke Semarang cerita. Yang cerita itu reskrim, dia kasat. Itu cerita, kemarin itu ada Gus maling, sudah ditangkap lepas. Itu yang jenis positif, itu gak ada yang nangkep itu. Jadi polisi ada yang ngepung, cok. Bingung itu. Polisi takut mampus itu orangnya. Ngepung, pokoknya kalau lari tembak, sambil nunggu tim APD yang lengkap. Saya memang termasuk orang yang sangat menekuni ilmu, seperti yang dikatakan Pak Fathul Wahid lagi. Dikatakan lagi berkali-kali bahwa memang penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya, karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh, dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa difahami orang pinter juga oleh orang-orang yang gak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi, kita belajar falak itu jelimet, Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin, sama lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren, kalau bilang minggu itu kadang dilarang, harus bilang ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, kiai itu Rehan, itu fanatik, itu enggak boleh orang bilang minggu, harus bilang ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu enggak mau kalendernya ditulis kenaikan apa wafat Isa al-Masih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat, tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan, wafatnya dalam kurung Sibeh Isa. Yang menyerupai Isa, jadi saking fanatiknya menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Wong sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan. Sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh yang dulu ikut buyut saya. Jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu Muammar, ditekdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15, nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul. Kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa, nanti kelihatan, ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16, berarti benar mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin, ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama, ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau di antara kampanyanya gini kata Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah kami ini, yastawi fistifadotiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas Thariqah saya, mudahnya difahami ini, antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah, fa'innal haqqa adharu min syamsi dhahirah. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya adzahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara, kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan. Alam raya ini maujud, maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa Anda ada kok menciptakan yang ada? Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama faham komunis, ateis, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Jika ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus qadim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampang yang mensifati Allah adzahir zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawaih ahli nahwu itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan itu enggak rata itu ialah teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang enggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru enggak suka istrinya terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya itu. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zuruhiban tasdat hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosan lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan apa matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil, itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter. Nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu, berarti kali sekian pengurangan tadi, terus ditemukan. Makanya kita, Pak Fathul Wahid yang di pesantren, yang memang serius-serius ngaji, itu di situ ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu, sains, ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya, itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan, batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu sudah ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung, kecepatan berapa yang menjamin sesuai itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat, meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu, baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing, nggak boleh pesawat dilempar, kalau dilempar ya jatuh karena tadi seperti batu dilempar dia nggak jatuh ya kalau masih ada tanah. Sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid. Saya punya kitab namanya Hasyiatut Turmusi, dikarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfudz At-Turmusi. Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Ditanya sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga gak ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya gak terima, disuruh santrinya itu gak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi, ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah, sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung, itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor, itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit, mau mati, itu senang lihat dokter, karena ini harapan, Rektor enggak ngefek gitu kan. Gitu. Tapi kalau saya politikus, melihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur itu, nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu inda bau. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia anggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati, ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Nah, saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi saya termasuk orang yang beruntung ya gitu. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya, tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin, wah tidur ingin ketemu wanita cantik, kan nggak bisa tentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah, apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, wabar 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wadatu jambi wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan tidak hafal dan tidak. Paling ya bismika wadatu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawam. Itu sebagian ustaz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustaz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa gaji, belum tak tidur, bismika, wahumma ayah, bismika wahumma. Wah itu kan doa mau tidur pak ustaz, iya biasanya kalau ngaji, tidur. Jadi doa itu, kalau itu doa mau. Akhirnya, mimpi itu penting. Karena di situ manusia gak punya nafsu, gak punya keinginan. Sehingga yang ada itu, kata Nabi itu, ada sitatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu, mimpi itu jadi sarana. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat, itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf, itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut, dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana, bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi, yang preman ya enggak ada premannya, yang soleh ya enggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif, asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok, terus terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini, kalau ada orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas-khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa, saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Imam Amudi, silakan ajari matematika. Imam Amudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. Angka 2, 3, sampai ribuan, sampai jutaan. Itu bin nisbat ilal wahid, nisbatun wahidah. Yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajari itu dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika, akhirnya malaikat, wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya, Allah siapa iman yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman. Enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatusnaini wal arba'ah ila malani hayatalaha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya, itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi, kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu, kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fatullah. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor, atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-cita satu, ingin jadi wali. Nah, supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong jomu ya segoro lah. Bungso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab. Kitab calon wali lah kira-kira. Atau wali sudah wali top. Namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Syed Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini. Saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qariba, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut itu mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita, yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita, saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah, Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan itu ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi? Kayaknya enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya, Masya Allah. Anak ini ya dugem, ya macam-macam. Tapi kalau ditanya disuruh yang lain, enggak mau dia. Enggak lah, kayaknya yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu. La ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimat yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan terus, wah gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya saya untuk hadat, kalimat ini sahlatun qoribah. Jika kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatul haqqin alihah nahya wa alihah namut wa alihah nub'af atau wa bihah nub'af insya'allah ta'ala minat aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Haqqin, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya gak rata, itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah kelihatan, tambah jauh. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan. Berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu tidak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang. Kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai itu sekali alim, yang alim betulan itu ya alim betul ya, karena memang yang repot nyon saya yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Mungkin rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa. Ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya, susah ini. Karena tapi kalau kita ini di pesantren yang cara sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot itu yang sebagian itu aturan mainnya enggak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi wahai ribet kalau ukuran keren itu didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, dat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan, kok begitu jelas padahal gak bisa dilihat, terus kita sendiri gak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali. Karena gak mungkin sesuatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok. Bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan. Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir, Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan gak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi gak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu. Karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad, kata Abdul Haddad, kamu gak usah khawatir lah mati Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi Ini pentingnya adz-dzahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Lah al-batin itu enggak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita enggak sempurna, rentan. Tentu sesuatu yang enggak sempurna ini enggak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah enggak. Nah, karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisarin, tetap ya bisa melihat, tapi orang Jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir, bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha, itu nisbatul far'i ilal asl. Saya punya kitab Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu enggak jelas. Mungkin penangarannya juga enggak bisa gambar kayaknya. Wah, bulat ya, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu enggak ada yang jelas. Tapi dari enggak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang enggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan, itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars cek, mau ada Jupiter cek, tetap dimulai dari satu titik. Nah, ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Qur'an maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di bismillah, katanya bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah, titik ba ini dianggap titik awal wujud. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada. Dan karena saya yang mau ada, bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni, mesti melihat gak seni itu. Karena dia gak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini, tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah. Sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radhiya billahi robba. Radhiya itu senang banget. Kenapa senang banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu buminya ini gimana ini? Kan pusing. Buat Anda profesor enggak punya, enggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan, ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan, terus enak itu menerimanya itu. Makanya di antara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wama Rabbul Alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, Rabbus Samawati wal Ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi katakan. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan, padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun gak bisa melihat Allah kan. Wong yang Nabi yang kaya aja gak bisa melihat apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia gak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu gak ada ribet kan. Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, sing nuhani buyutmu. Wah kaget pengawal. Pengawal-pengawalnya langsung doiman meskipun secara siron. Secara siya. Iya, nah, Quran pengiran berarti buyutnya radi pengiran. Kan pengirannya putu nih, berarti buyutnya. Wah ribet kan. Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, banyak buyutnya. Akhirnya kata pengawal Quran, gebetenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar. Tapi itu tidak ngefek, di perdebatan tidak. Tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir, kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya di antara syarat Nabi, jadi Nabi itu sitik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu enggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta, unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal, Nabi ngendikan la'adwa walatiarutan, tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu, ada unta kena kudis, dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen, ikut sakit. Seneng orang ini. Ya Rasulullah, ini saya jejerkan, ternyata yang enggak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang enggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman adal awalah. Kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil, ya Rasulullah, ini unta enggak gudigen, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman adal awal. Lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah, itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kan. Ya itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi. Ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Makanya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat, Musa harus dibunuh besok, tangkap besok. Sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya Anda dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal, mereka lebih percaya sama Musa. Tapi gara-gara profesi ya tetap kerjaan yang mulai ribet. Makanya kamu jangan tanya. Kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu? Bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman? Ya enggak usah kamu jawab, kalau kamu jawab boleh ini kok kayak petundang, kalau kamu jawab haram pernah terjadi itu. Waqala rajulun mukminum min ali fir'auna yaktumu imana. Ini khazanah ya. Jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pintar juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak itu karena hadatin itu harus difahami orang pintar juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pintar tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Enggak ada sperma dari zat awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andai kan enggak ada iddah kan malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin. Kumpul suami istri lagi, terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan enggak jelas. Kalau sampean bisa tahu lewat DNA, DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah, Gus, DNA itu otoritatif, karena gini-gini enggak mungkin bohong kan? Ya DNA-nya enggak bohong, pegawainya bisa di suap kan? Saya enggak tahu manusia apa, enggak tahu Indonesia, enggak tahu terus. Saya sensitif itu, mulai wilayah sensitif itu. Enggak tahu manusia apa, enggak tahu Indonesia. Manusia aja ya sudah. Berarti Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rahmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan, kira-kira. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu apa? Huruf. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah tidak hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. Enggak ada jaminan kalau itu haid, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid. Yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru. Haid keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah haid tapi darah penyakit istikhathah. Kan tetap kelihatan, masa 3 bulan gak bleding jauh-jauh, kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini gak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu, haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3? Karena 3 kali, orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah berubah, kalau enggak. Intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi, saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter. Jadi ini cerita ya, jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebudayaan ya diabadikan lah kira-kira, karena budaya kadang gak penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kata, Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak-agak baik, tapi ya baik, gak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, mijitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia enggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan apa disertasi dokter enggak pernah. Kalau sekolah enggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati. Kiainya tuh pusing, waduh mati. Nah, ini di dalam alam mimpi itu. Kamu boleh gak percaya, enggak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi enggak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, marabuka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya? Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter. Masa orang bodoh ditanya, yang benar aja kamu? Makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah. Kan? Bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau tidak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti tidak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut-marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti. Apa kontribusi Anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, tidak kena panggilan kan? Karena ada harus bertanggung. Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu dengar. Ya boleh cung, bodoh kok terus nganti wis mati. bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi, malaikat itu kamu itu gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter. Orang bodoh kok kamu tanya. Ya, ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Dan Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dop-dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Itu ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dop. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, dok, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus doknya saat itu bisa bicara, asyhadu annaka Rasulullah, terus beriman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Iman aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu, di acara-acara kita, kalau waddubu wal-ghazalah yasyadani lakabir risalah. Itu waddubu wal-ghazalah yasyadani lakabir risalah. Sehingga, nah, kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia, mayoritasnya tetap yang enggak pinter. Orang Islam mayoritas yang enggak pinter. Lalu orang enggak pinter ini diabaikan sehingga mereka enggak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang enggak pinter pun itu punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu enggak semua orang rektor, enggak semua orang profesor, enggak semua orang kiai, enggak semua orang alim. Mereka orang-orang yang enggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Ya Allah. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Nah, di sini nih Islam datang yastawi fistifadotiha fistifadoti syariah ar-rijal wa sibyan. Bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah farul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0 koma itu ditemukan untuk setelah ada angka 1, jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0, 0 ada gunanya kalau ada 0,1. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, tetap saja harus ada angka 1. Enggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aja. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali, Pak On. Orang Arab itu enggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogapit. Itu orang Arab enggak mau. Saya pernah cepet-cepetan gara matematika, yang ahli matematika sama saya itu cepat saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubul usur. Apa? Rubul usur. Jadi rubul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100, 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10, 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubul usur. Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya 0-nya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kosel dia porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta, 1/10-nya berapa? 100, 1/4-nya? 25, berarti 2,5-nya 1 juta? 25.000, orang Arab bilangnya rubu'ul usur. 1/4 dari 1/10, jadi di 1/10-kan dulu, baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model, ya sebetulnya kayak ada model bodoh-bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zuruk, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau, 1/10 atau 1/20. Berarti kalau 100 ton atau 100 kintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? 1/10-nya 100 berapa? 10. Kalau 1/20-nya 5. Kalau hitung-hitungan di fikih zakat orang modern kan 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau bilang gitu. Zakatnya zuru itu al-usyur, 1/10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usyur, separuh dari 1/10. Jadi enggak mau bilang 1/20. Usyur atau nisful usyur. Gampang mana coba? Ya kan usurnya kan 10. Kalau nisful usyur 5 atau 1/20. Daripada dari pola gapet, seruak. Jadi kita-kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya pinter juga gitu. Meskipun dia tetap goblok karena ada nekuni gitu. Sehingga di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab gitu. Kalau bilang 2/3 itu sulusan ya, Pak. Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? 1/3-nya? 2. Nah, 1/3 itu 1/3 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6 itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa? Kalau orang 2 × 1/3, Pak. 2/3. Sulusan itu 2/3. Lah itu kalau orang Arab bilang enggak 2/3, sulusani. 1/3 2 kali. Jadi 6 di 1/3 dulu 2. Ya 2 itu 2 kali. Berarti berapa? 4. Jadi itu. Nah, Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok tapi itu pinter itu. Yang progabit kelihatannya pinter tapi enggak pinter. Ukuran orang pinter mempermudah yang sulit. Jangan mempersulit yang mudah kan itu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit itu matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2,5% berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori ubul usur 1 miliar usurnya 100 juta. 1/4-nya 25 juta berarti per 1 miliar. Gampang mana coba sama ngomong gitu. Nanti ada yang nyelup, gampang kalkulator Gus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Rekor tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau dokter itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Al-Mu'ti, dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika, dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu bin nisbat ilal wahid, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang dari satu. Alam ini kayak apa besarnya, apa Mars ada Jupiter, tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. Semua itu diciptakan oleh pokok yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut saya solusi bangsa ini itu mudah sekali kalau mau niru Wahab. Saya kemarin ditilihi Gus Hasib, saya tidak bilang bertamu, karena kalau tamu itu seakan-akan saya yang jadi tujuan, tapi ini ilah karena beliau orang sepuh. Kemudian beberapa hari dikasih paketan buku beliau tentang Wahab, buku dari beliau tentang Wahab. Tapi sebetulnya saya tahu banyak tentang Wahab tanpa buku itu karena Mbah Maimun, guru saya, juga bapak saya, ya Cinur Salim sering cerita. Kiai Wahab itu pedagang, juga ulama, juga politikus, juga pahlawan. Kita-kita sebetulnya melihat itu sederhana. Hanya sederhana dalam pikiran ulama. Jadi pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu marah besar ketika melihat umat Islam itu pasif, pasif itu tidak aktif. Sehingga beliau marah besar di antara kalimatnya itu, karena ini tengah-tengah kalimat langsung pakai fa'ataf atau fa'tafrek atau apa sajalah nanti terserah santri-santri yang ngikrok. Fakubhanakum hinasirtum ghorodon yurma. Jadi umat ini akan buruk sekali ketika posisinya itu objek yang jadi sasaran tembak atau sasaran perasan pihak lain. Ketika misalnya haji itu bagus prospek, nanti ujung-ujungnya yang bikin sajadah kadang orang sana, mau bilang kubu sebelah nanti sensitif secara politik. Nanti ketika umat Islam punya kebutuhan pakaian ihram besar, juga yang produk kadang orang lain. Begitu seterusnya, sehingga setiap kebutuhan kita pun yang produk itu orang lain. Sehingga bahwa berpikiran sampai impor mori, pas itu kain putih. Begitu juga traveling, ketika umat Islam butuh mudah pergi ke Mekah untuk haji dan umrah. Juga bironya itu kadang orang lain, zaman itu Hindia Belanda, sehingga beliau dulu sudah mendirikan semacam biro haji. Itu semua adalah madhab, di antara madhab Sayyidina Ali, ketika beliau mengatakan, fakubhanakum hinasirtum horodun yurma. Buruk sekali, kamu dimana-mana jadi objek. Misalnya kira-kira ginilah, kalau kholnya Mbak Wahab itu ada 10.000 santri, dan semuanya karena keluarga kiai itu dermawan, sama Bu Mujidah dikasih makan semua. Nanti cateringnya yang menyediakan orang lain, kita tidak punya kecakapan produksi itu atau melayani itu. Sehingga perdagangan Wahab dalam tradisi keulamaan itu dimaknani sebagai supaya kita ini jadi aktor, baik di perdagangan, di politik, maupun dalam solusi urusan-urusan publik. Misalnya sekarang ada problem apalah. Sebetulnya solusinya gampang sekali. Ketika kita minus atau ketika kita tidak berkecukupan. Mulai dulu lama itu solusinya gampang. Pernah suatu Abdul Qasim Al-Junaidi atau siapa sajalah, ini karena polanya sama, menyuruh muridnya, saya tolong belikan ikan. Terus sekarang mungkin dikasih uang 50 ribu. Terus dikasih tahu sama muridnya, Pak Yai uangnya tidak cukup karena harga ikannya 70 ribu. Terus kata gurunya, beri lebih murah lagi. Uang 50 aja tidak cukup, kok cari yang lebih murah. Kata beliau, arfisuhu bitarki. Ya bikin murah karena kamu tidak berkeinginan. Jadi tidak ingin, tidak usah belikan katanya. Ini penting sekali karena dulu ada solusi, masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i itu. Kata beliau, fa'innal ghina anisya'i labihi. Kalau kamu ingin tidak tergantung sesuatu, maka hindari sesuatu itu. Jangan memaksakan memenuhi sesuatu itu dengan memaksakan, tapi hindari sesuatu itu. Saya misalnya, kalau nuruti kepengen misalnya, kalau saya dengan nafsu serakah saya, mungkin saya ingin punya mobil mewah, punya ingin apa saja. Tapi itu membuat saya tersiksa karena harus menyediakan ini itu. Ya sudah, tidak usah ingin. Sehingga mudah sekali, makanya kata ulama dulu, fa'innal ghina anisya'i labihi. Untuk menjadi berkecukupan, usahakan banyak hal yang tidak Anda butuhkan. Semakin banyak hal yang kita butuhkan, maka kita akan tergantung akan sesuatu. Makanya banyak ilmuwan, saya sering diskusi sama pakar-pakar sama ilmuwan. Apakah negara Amerika itu negara yang kuat? Banyak ilmuwan yang berpikir, itu ilmuwan politik, bukan tasawuf, berpikir negara paling lemah itu ya kayak Amerika. Karena semakin powernya kuat, ketergantungannya semakin kuat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik harus begini, untuk kebutuhan minyaknya harus begini. Semakin kita kuat, maka ketergantungan akan sesuatu semakin banyak. Jadi ibarat orang yang punya Alphard sama yang enggak, kayak mana ya? Kayak yang enggak, karena kebutuhannya ada banyak. Artinya dalam kondisi krisis, ulama masih punya solusi, yaitu al-hina itu anisya' labihi. Jadi usahakan ketercukupan itu karena menghindari kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer, yang tidak prinsip. Bukan memaksakan semuanya terpenuhi. Karena kita ini ulama. Dulu ketika sebelum ada negara, belum ada TNI, itu ulama punya cara untuk melawan Belanda. Karena mereka terbiasa punya loyalis, punya muhibbin, punya ghiroh, punya strategi. Sehingga Belanda itu kesulitan menjadi ulama. Apalagi mereka terus ke Mekah, ketemu komunitas internasional yang semuanya berfatwa bahwa penjajahan harus dilawan. Itu luar biasa. Belum ada negara, enggak ditopang negara, kemudian tetap bisa melakukan perlawanan. Coba kalau dulu ngelawan nunggu, wah saya mau ngelawan penjajah kalau saya diangkat jadi TNI, saya mau ngelawan kalau saya punya otoritas yang disahkan negara, itu ribet, negara belum terbentuk. Makanya ini saya tidak akan ngaji lama-lama, tapi saya akan cerita ya, cerita khas Bawahab sesuai riwayat yang saya dapatkan dari guru-guru kami, bahwa beliau tadi seperti yang dikatakan Pak Said, membina dan menyebarkan NU kemana-mana tanpa uang proposal. Nggak kebayang saat itu proposal kepada siapa, negara sendiri masih susah. Lalu mau diajukan kemana? Terus yang mau tanda tangan itu ya siapa? Jadi yang saya tahu tadi, yang penting kita niru sesuai yang diidam-idamkan tadi Sayyidina Ali. Jangan sampai kalian itu menjadi gharadun yurma. Ada apa saja orang lain yang memikirkan labanya, kita yang jadi objek. Sehingga zaman itu kita terima kasih semua sama Mbah Hasyim, sama Mbah Wahab. Karena ini zuriatam ba'duha min ba'd. Kita tahu Mbah Wahab, putra Mbah Hasbullah, punya ibu Nyai Fatimah. Terus sampai Mbah Abdussalam ya. Kemudian Mbah Hasyim punya ibu Halimah, punya abah lagi siapa setelah Halimah itu Lainah ya. Nah, terus Mbah Abdussalam, jadi ini zuriatam ba'duha min ba'd. Kalau dalam tulisan itu sampai Mbah Abdul Jabbar bin Ahmad bin Mbah Sambu, memang Mbah Sambu punya beberapa saudara, diantaranya ada yang namanya Mbah Yusuf, itu yang melahirkan keluarganya Mbah Ahmad Siddiq Jember, Mbah Siddiq Jember. Ada yang Abdul Halim yang melahirkan keluarga Lasem, termasuk saya itu lewat jalur Mbah Abdul Halim. Jadi zuriatam ba'duha min ba'd. Dulu semua orang zaman Rasulullah SAW itu dilatih jadi aktor, jadi subjek. Sehingga orang yang miskin pun ketika perang Tabuk, perang Dzatil Usroh, itu semua menyumbang. Ada yang menyumbang emas yang enggak terkira, yaitu Sayyidina Utsman. Ada yang cerita, ya Rasulullah saya tadi malam buruh dan punya beras hanya 2 kilo, yang 1 kilo saya sumbangkan jenengan, yang 1 kilo saya pakai untuk keluarga kami. Sekarang logikanya sederhana, kalau orang miskin 3.000, pas itu anggap saja pasukannya misalnya 3.000. 3.000 nyumbang beras 1 kilo, itu artinya terdapat 3.000 kilo beras. Artinya apa? Orang Islam yang miskin membiayai dirinya sendiri untuk makan. Dan mereka adalah aktor heroik. Tapi kalau misalnya ini orang-orang miskin ini tidak mau urun rembuk, kemudian menjadi beban negara, maka yang harusnya dipakai senjata, dipakai beli sembako. Dulu zaman Nabi, meskipun orang itu miskin, itu semuanya bersifat heroik. Sehingga perang Dzatil Usroh itu perang paling dikenang Al-Quran. Nah, efek dari ingin memberi adalah tidak tamak. Makanya kalau dalam kitab tasawuf, itu orang kikir itu gak dikritik. Yang dikritik orang tamak. Karena orang menvonis orang lain kikir itu pasti karena berkeinginan mendapat. Kalau tidak berkeinginan mendapat, maka orang lain tidak akan kamu vonis sebagai berpikir. Andai kan kita semua ingin memberi sumbangan kepada Indonesia, maka kita tidak akan menvonis pemerintahan kita tidak becus menghormat kita. Meskipun pemerintah tentu berkewajiban menghormat orang non miskin itu tentu. Tapi andai kan semua orang miskin berpikir ingin menyumbang pemerintah, maka tidak akan menyalahkan pemerintah ketika faktanya nanti suatu saat atau kapan saja, ya semoga ini tidak terjadi, itu tidak mampu menyumbang. Karena masyarakat kepikirannya memberi, bukan mendapat. Ini solusi-solusi yang diajarkan Rasulullah SAW yang disebut al-yadul ulya khairun al-yadis sufla. Jadi bahwa posisi memberi jauh lebih baik ketika posisi menerima. Sehingga ketika Allah mensifati orang baik itu siapa? Allah mensifatinya sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang kepinginannya itu yang memberi. Itu dulu zaman Nabi, pas perang Khandaq, pas perang Tabuk, pas beberapa perang. Itu orang yang paling miskin pun turun. Sampai orang-orang munafik mencibir, innallaha ta'ala la ghaniyun an sadaqati hadzihi. Allah tidak butuh sedekah hanya 1 kilo. Tapi coba efeknya dari sedekah 1 kilo itu tadi, misalnya orang miskin yang perang 3.000, itu semuanya memakan uangnya sendiri setidaknya. Setidaknya enggak jadi beban negara. Terus mentalnya itu patriotik. Dari mental patriotik itu ketemu Belanda kayak apa, mereka bisa makan apa saja. Mulai ares gedang, mulai apa saja, yang penting halal. Karena mentalnya dari awal heroik. Tapi andekan mereka mentalnya tomak, mungkin sudah mati. Karena, wah nunggu negara ngasih makan, proposal dulu, sedang mati. Tapi orang dulu enggak, karena heroik ininya memberi-memberi sehingga bisa mendapatkan solusinya sendiri. Ini solusi yang saya tawarkan, sebetulnya ini mudawwan. Artinya mudawwan itu ada di beberapa kitab, lihat di beberapa tafsir. Istilah perang Dzatil Usroh, perang Tabuk atau perang apa saja itu memang zaman itu susah sekali. Itu menjadi solusi utama adalah setiap orang ingin bermental patriotik. Nah, kalau sudah orang bermental patriotik itu gampang, ukur apa saja itu gampang. Karena tadi dari 3.000 atau 1.000 atau apa saja pasukan sampai ada yang urun tadi beras 1 kilo, tapi 1 kilo itu menjadi satu watak, satu karakter bahwa bangsa ini inginnya memberi sama negara. Sehingga negara ini mudah merdeka. Coba kalau semua orang miskin zaman itu bermental ingin mendapat, ribut proposal, nyalakan ini, enggak didata miskin tersinggung, kan capek. Jadi ini memang zaman akhir ya, agak aneh, orang enggak didata miskin itu tersinggung. Kalau besanan nyari yang kaya, tapi kalau ada sumbangan nyari sebagai yang miskin. Jadi kalau tanya solusi khas ulama, kita belajar dari perang Dzatil Usroh, itu orang yang miskin, semuanya urun. Nah barokahnya urun itu, kemudian mereka bermental patriotik. Barokahnya patriotik, yang kaya, yang miskin, yang pinter, semuanya berkontribusi untuk menyumbang negara. Akhirnya negara ini bisa merdeka sebelum terbentuk TNI, sebelum terbentuk Polri. Karena tadi keinginan memberi, keinginan patriotik. Sehingga cerita buyut-buyut saya ketika Belanda atau apa Jepang, itu yang dicari di geledek saya itu ya kitab. Karena kitab ini dianggap sumber inspirasi mereka melawan Belanda. Dulu kita tahu masyarakat kita itu kalau ngerti Belanda itu dipanggil Doro, wis penjajah jadi diundang Doro. Itu kan terlalu dulu. Sehingga orang Arab itu kadang agak dengan tanda kutip mencibir kita. Kalau bahasa kan negara jajaran itu mustakmarin. Negara yang perlu rame. Karena cara berpikir masih terbelakang. Wong penjajah kok dipanggil Doro. Terus ketika beberapa kiai melihat Belanda baik karena di alun-alun dikasih masjid gini-gini, sudah tidak perlu tak. Karena anggap India Belanda itu baik. Baru ketika era beberapa ulama, ada Mbah Hasyim, ada Mbah Hasbo, tadi kata beliau Dwi Tunggal tadi. Terus ada fatwa resolusi jihad. Sehingga mereka baru sadar bahwa Belanda itu ancaman. Kayak apa pentingnya ilmu, kayak apa pentingnya fikih. Karena di fikih jelas, jihad untuk melawan penjajah itu fardu kifayah. Tapi jika musuh kadung ada di kita, maka itu fardu ain. Tidak lagi ada prasyarat, harus lelaki, harus merdeka, enggak perempuan pun harus terlibat. Sehingga kita punya pahlawan, Kacuk Nyadin, beberapa daerah Akartini. Itu ada di khazanah kitab-kitab fikih kita. Jadi kita enggak pernah kehilangan khazanah untuk menjawab muskilatus zaman, untuk menjawab problem-problem zaman. Tapi yang penting kita selalu ngaji, selalu belajar. Saya adalah orang yang sebetulnya tidak pernah ingin terkenal karena saya itu suka belajar. Cuma saya bikin pengecualian, mau diundang kalau pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini agak musibah bagi saya karena harusnya kiai itu ya dihormati. Tapi gara-gara kalah sepuh di kekongkonan, saya ini kemana-mana di kekongkonan. Jadi gayanya nasihati, tapi aslinya diperintah. Jadi tidak ada kerennya sama sekali. Saya di mana-mana posisinya al-makmur diperintah. Tapi saya senang karena ilmu itu butuh konsensus. Andaikan saya tidak pernah ngaji di depan Mbah Mun, di depan Bapak, di depan guru-guru, maka mungkin saya tidak pede atas bacaan yang saya baca. Karena saya tidak tahu ini benar apa enggak. Sehingga masyhur dalam guyonan santri, ada orang tidak bisa baca kitab, cari kamus sampai mati tidak ketemu. Karena dia bacanya lam tarjiman. Oh itu cari di kamus sampai mati tidak akan ketemu. Bareng tanya gurunya, ini apa Pak Yai? Oh itu lam taro daman. Lam taro daman itu karena marjiknya mar'ah, orang ningali sapa mar'ah, daman yang gede. Dia bacanya jadi satu lam tarjiman. Dicari di kamus, ya, sampai mati tidak akan. Makanya di guyonan-guyonan pesantren itu banyak katanya ada cerita orang mati karena satu titik. Jadi gurunya baca habbatun sauda dawaun mingkuli. Jadi dia kitabnya kelebihan apa? Titik. Jadi kelebihan titik dia bacanya itu hayatun sauda, dawaun minggu lidah. Nyari ular hitam, kobra, dipatok mati. Padahal sesuai resep kitabnya, karena kitabnya dia kelebihan titik. Hayatun sauda, artinya maknanya ular hitam. Sementara teksnya mestinya habatun sauda. Jadi kenaifan-kenaifan begini itu harus kita dengani. Karena yang bisa, kata Pak Said tadi, yang bisa itu kita. Cari kebenaran dari mana. Kita itu, ya pokoknya ulama lah. Tidak harus NU, tidak harus Muhammad, ya pokoknya ulama. Yang wasatiyah. Itu nanti terus gimana, yang wasatiyah itu kayak apa, tapi jelas ulama. Karena dulu zaman, kalau kita fair secara sejarah dulu ya, Mbak Wahab yang dekat Mas Mansur, dulu Mbak Hashim ngaji sama Mbak Ahmad Dahlan, sama-sama di Mbak Soleh Darah, ketika di Mekah ya sama-sama ngaji di Syekh Khatib Minangkabau. Jadi kalau era beliau itu ya memang dulu perbedaan itu gak ada masalah. Karena perbedaan itu bawaan visi. Saya belajar usul fikih di antara yang diceritakan di buku-buku Mbak Wahab. Beliau itu ahli usul fikih. Sementara di Bisri itu suka fikih mateng. Sehingga memang ada perbedaan antara fikih mateng dan usul fikih. Saya beri satu contoh. Ini guyonan tapi nanti di usul fikih nanti kelihatan. Di usul fikih itu ada ilmu namanya tangkiful manat. Ketika Nabi sama-sama menyebut sesuatu, sebetulnya ada benang merah di situ, tidak sama persis. Misalnya begini. Ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ahlaktu. Wa ma ahlaka kaqal wa qatu imraati fi nahri Ramadan. Ya Rasulullah, saya ini orang yang rusak karena saya berhubungan intim dengan istri saya di ketika Ramadan. Terus Nabi ngendikan, ya sudah kamu harus merdekakan kuda, saya tidak punya ya Rasulullah. Ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata beliau, puasa baru sehari saja kecelakaan apalagi 2 bulan. Karena kamu orang Arab lah, orang Arab itu, dia cerita ini di Arab juga. Terus, ya sudah kamu sedekah sama 60 orang miskin. Saya ini orang paling miskin. Susah kan menghadapi orang miskin seperti ini. Nah, pertanyaannya secara usul fikih, menurut mazhab Syafi'i, sanksi berat itu hanya untuk yang berhubungan suami istri. Sehingga kalau membatalkannya pakai rokok, pakai minum, pakai makan, tidak kena sanksi seberat itu. Masuk akal kan, karena memang hubungan suami istri dalam banyak hal, misalnya haji, itu ifsad, yang benar-benar ifsad, bisa merusak haji secara total. Tapi menurut Imam Malik, pikiran Imam Syafi'i itu dianggap aneh. Loh ini hubungan suami istri itu statusnya mubah, sesuatu yang boleh. Maka semua hal yang boleh tapi merusak kehormatan Ramadan, maka ketentuannya sama. Yaitu misalnya enggak sakit, enggak apa, pagi-pagi nyate. Wah itu kan melecehkan Ramadan, enggak sakit, enggak apa, kok pagi-pagi nyate. Perlu dicatat karena hubungan suami istri itu sesuatu yang boleh. Berarti kalau yang boleh merusak Ramadan hukumannya berat, makan yang statusnya boleh juga hukumannya berat. Itu dulu bapak saya ketika bikin analogi itu mau cerita sederhana gini. Hak di sekolah santri ya goblok, kandangannya aneh. Istrinya lapor ke kiainya. Pak Yai, santri jenengan kalau sama istri sering mukul, mukul itu nabok pakai tangan. Santrinya dipanggil kan alumni, kamu jangan sering mukul istri kamu gini-gini. Iya Pak Yai, njeh-njeh. Suatu saat 2 minggu istrinya lapor lagi, sekarang gak nabok Pak Yai, nyaduk. Karena yang dilarang hanya nabok. Dipanggil dia, kamu katanya masih sering nyaduk istri kamu. Yang dilarang kan mukul, sekarang nyaduk, kapan-kapan meludahi. Nah, artinya di usul fikih dijelaskan bahwa makna haramnya nabok adalah hurmatul idak, haramnya menyakiti. Maka nyaduk sama, meludahi sama, menerlantarkan sama. Itu dulu bahwa ahlinya bikin usul fikih seperti itu. Sehingga misalnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ketika beliau ditanya apakah perlu ikut kabinet gotong royong, tapi di situ banyak kelompok yang mungkin itu tidak cocok, pikirannya kayak harus ikut, justru ikut itu ikut benahi dari dalam, meskipun dari ikut itu bahwa Wahab Nyun Sewu yang mengalami fitnah macam-macam dituduh karena zaman itu nasakom, tapi itu beliau santai saja. Tapi zaman itu memang itu sah karena zaman itu belum dibubarkan. Jadi yang dialami Wahab ini luar biasa, semuanya harus jadi pelajaran bagi kita. Makanya jangan pernah meninggalkan ilmu yang bernama usul fikih, karena fikih yang mateng itu cara basa Jawa ini akan kehilangan stok tek. Misalnya Nabi sedekah pakai kurma atau pakai apa makanan pokok. Itu mbok hadisnya itu kurma, sama Imam Syafi'i digenti kutu ahli baladi, yaitu makanan pokok dari negara. Sehingga kita tidak bisa mentang-mentang Nabi sedekahnya pakai kurma terus kita orang miskin kita kasih kurma. Bisa linu tuh nih kalau makan kurma orang Indonesia itu. Karena yang penting itu kutu ahli balad bukan kurma. Bukan mentang-mentang Nabi sholat di Mekah Medina, kalau ingin persis sunnah Rasul, sholatnya harus di Mekah Medina. Kalau di Indonesia, Nabi tidak pernah sholat di Indonesia. Sunnah Rasul sholatnya di Mekah Medina, bisa tidak ada orang sholat kalau gitu. Jadi, ada ilmu yang namanya tangkiful manat. Yang harus ditiru itu sisi mana? Nah, dalam konteks Arabi tadi, terus kemudian ada dibuang. Ja'a Arabiyun, kata Arabi itu dibuang. Datang orang Bedui, mbok orang kota pun kalau punya kesalahan yang sama, hukumannya juga sama. Maka kata Arabi dibuang. Nah, menurut Imam Malik, kata jima, hubungan suami istri juga dibuang, digenti membatalkan puasa dengan apa saja yang tanpa udzur syarat. Jadi ini kealiman-kealiman kiai-kiai Indonesia dulu itu. Misalnya kentong, dulu meskipun ada yang bilang bid'ah, kentong itu bid'ah karena mirip orang Nasrani. Orang Nasrani itu bentuk kentongnya di kelenteng itu tidak seperti kentong kita. Adat Indonesia, kalau pos kampleng ada maling, ada banjir, pakai kentong. Jadi adatnya memanggil itu pakai kentong. Makanya kayak dulu, oh, ini mirip orang Nasrani. Tidak, mirip pos kampleng. Padahal jelas, menurut hadis sahih jelas. Ketika ada sahabat usul ya Rasulullah bikin kentong. Wah, jangan, nakus itu nanti kayak Nasrani. Bikin buk-buk itu trompet. Jangan, nanti mirip orang Yahudi. Ya dengan api ya Rasulullah, jangan, nanti mirip Majusi. Datang sahabat tergesa-gesa, beliau mimpi kalau diajarin azan. Azan itu maknanya al-ilam, memberi maklumat waktu sana. Akhirnya ada azan. Kemudian ulama Indonesia dulu, Mbah Hasyim sama Kiai Fakih Mas Kumambang, yang satu anti kentong, yang satu pro kentong. Itu dulu ya saling menghormati, enggak masalah. Karena fikih itu sekali khilaf itu mirip-mirip. Tadi Pak Said Akil nyinggung Palestina. Saya pernah ke Palestina. Itu banyak ulama Mesir yang mengharamkan orang datang ke Yerusalem, ke Masjid Aqsa. Karena mau tidak mau harus dapat visa Israel, berarti ngaku eksistensi Israel. Karena dianggap mengaku eksistensi Israel, maka hukumnya haram. Tapi saya pernah ketemu Imam Masjid Aqsa. Beliau bilang begini, Pak Bahak, kalau orang Islam dari seluruh dunia tidak datang ke kami, maka eksistensi kami dianggap diabaikan oleh komunitas internasional. Dan itu dengan mudahnya Israel mencampur kita. Sehingga separuh ulama Mesir juga mewajibkan yang mampu harus ke sana. Dengan cara itu, Aqsa aman karena masih diperhatikan ulama atau komunitas internasional. Yang satu cara pandang ke sana berarti ngaku eksistensi Israel karena ada visa Israel. Yang satu bilang, harus ke sana. Dengan itu eksistensi Masjid Aqsa terjaga karena masih diperhatikan ulama atau komunitas inter. Jadi di mana-mana khilaf itu ya seperti itu. Tapi alhamdulillah di kita itu khilaf itu biasa. Sehingga zaman kita mondok. Saya itu pernah pengalaman buruk sekali saat ketika jadi rois musyawarah Fathul Mu'in. Itu ada pertanyaan gini Gus Hasib. Saya tanya gini sama orang. Gus, shof paling utama itu yang nomor berapa? Nomor satu kata saya. Yang kedua, yang shof berikutnya. Iya, yang berikutnya. Kalau sudah tahu shof terbaik itu yang nomor satu, kenapa masjid gak dipakai memanjang selatan utara? Biar semuanya nomor satu. Selagi masjid itu memanjang barat timur, pasti ada shof 1, 2, 3. Itu kan kurang ajar betul. Jadi supaya orang shof 1 semua ya tinggal desain masjidnya, yaitu memanjang utara selatan. Selagi masih memanjang barat timur, pasti shof 2, 3. Terus saya kebalik tanya. Lalu setelah begitu yang paling abdul siapa? Yang sisi kanannya imam. Ya sudah imamnya dipojokkan pol selatan, biar semuanya dari pol kanan. Nanti ada masalah lagi, yang paling abdul siapa? Yang paling dekat imam. Yus kono kerubutu imam kan gitu. Jadi kalau nuruti fikih itu, ya memang ilmu logika. Sehingga banyak orang jadi wali itu dari hasil istiadatnya. Ada orang jadi wali karena sering sholat di sofa. Tapi ada wali pesaingnya, justru jadi wali karena kalau sholat di belakang. Tapi tetap wali. Suatu saat dua wali ini ketemu. Loh, kamu kok wali padahal kalau sholat paling belakang. Saya tuh malu sama Allah. Kok koyok sok suci ya gue ngarep gitu. Jadi wali karena adab, bukan karena males loh ya. Saya itu gak pede, saya saja kok sholat di depan. Maksudnya kok kepedean itu. Tapi tentu saya rasanya tetap baik yang di depan ini. Saya bukan bela yang, kenapa saya cerita bela yang belakang? Karena yang bela jarang gitu, makanya saya. Dan kebetulan saya kalau sholat ya sering di sok belakang. Tapi ini saya cerita betapa logika fikih itu khazanahnya banyak dan luas. Dan kita bicara usul fikih itu biasa. Kita belajar sama beberapa ulama. Saya berkali-kali cerita di mana-mana. Muhammad bin Hasan Asyibani itu mewajibkan ulama kaya. Dan beliau kalau ngitung duit itu di kamar tamu, di ruang tamu. Sehingga santri itu kepikiran nyalami templek. Kan corong jauh kan melitik, ngitung duit kok di ruang tamu. Tapi ternyata alasannya beliau masuk akal. Ben santri itu roh nak kini di duit. Jadi tidak perlu kepikiran nyumbang gunung. Ya masuk akal. Tapi yang nyimpen duit ya masuk akal. Duit kok dipamer-pamer. Tapi yang pamer dia monggo nak niati ben wong yo ndak perlu berempati, ndak perlu sakit. Sehingga gak perlu didata dapat BLT mergo duwite ditekok. Ya itu semuanya istiadat. Pagi ini kula muka sebenarnya dari ini kula wajah detailnya. Kula zaman mondok sekarang sarang tahun ini mulai dia mulai 96-97 mulai akhir-akhir kula mondok. Kulon termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan ahadis fitnah. Ya, ahadis apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnah itu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutbatun Nabi ini kakak yang terangno fenomena akhir zaman yang rusak Islam termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi setelah sepeninggal saya saya sudah tidak takut lagi kalian menjadi musyrik tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain termasuk bentuknya itu aneh yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran hadis kemudian justru atas nama Quran hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian dan wasodakallah. Dan itu benar ketika periode Ali tidak dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalahan. Terus sampai periode saya Hussein. Terus sampai sekarang. Periode di Irak, di Syria, sampai di Indonesia. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani menerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan fatakuru fitnah. Nanti akan banyak fitnah. Okay. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Yeah. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham. Nanti salah paham. Fitnah itu di Islam, ya, ini ilmu, ya, ini ilmu yang ulama. Fitnah itu di Islam, itu rata-rata dari keputusan agama. Nah, fitnah yang muda, kadis pornografi, kayak fitnah musik yang liar atau minuman-minuman keras, itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ya, ini rumah orang tenang, ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama. Memang akhirnya mengganggu agama. Kayak adanya pornografi, porno aksi. Orang minum, orang mabuk, orang apa ini fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Yes, fitnah dalam agama. Orang karena istimad pada ayat tertentu, istinad pada ayat tertentu, yes, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu, kemudian dia punya paham. Kemudian bagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Makanya terjadi pembantian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang 8 juta kecil itu sama dengan juta besar. Sementara Fa'ilul Kabirah dianggap si syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan biang-biang di Islam itu tiga dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin Auf. Nah, itu satu tragedi betul. Satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Iku sekarang sejarah itu berulang. Mulanya dia jogeman jadi wong sholat yang model Khawarij. Wong nak kesolehan. Misalnya Pak Mustafa ini kesolehan. Wong lagi dua tentang itu patek. Nak sholat lagi umat nem, nemen. Ya kaya wong sih nang wiridan bersolat nak dalil. Mantai selalu wiridan sirit. Nggak wiridan ketek. Wong sudah sholat lagi umat. Sholat lagi nopo? Umat. Wong nak sholat dia meredah. Serah rasanya seneng rondo. Pengiran sepurannya ada. Jadi itu memang tragedi agama itu. Dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kulo temen pe mati lagi guyon. Mulo tak niati. Mulo wis. Mumpun kulo niati tenan, kulo ndonga pangeran ben mati dalam kemewahan mati itu ya asik-asik saja karena saya ndak mau mati ngenes sing sempurna. Kulo kan ini malih. Jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sokai karena lewat riwayat yang Musma'alik Sokai yaitu kitab Bukhari, kitab apa? Muslim. Lewat riwayat yang Musma'alik Sokai. Nabi itu ngendikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Itu yang disebut Nabi yang merukuna minat din kama yang merukusah muminar rominyah. Mereka lepas dari agama kayak anak panah, kayak anak panah sudah lepas dari nopo rusuh. Yatakan lamu Nabi al-sinatina. Hum min jal gadana. Wayatakan lamu Nabi al-sinatina. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita. Itu atas nama agama. Ya, atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai orang suwe sama Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat, ya. Mereka rapat, yang kerok Islam nganti kacau, lego Ali, Muawiyah, ambil Amr bin Auf. Akhirnya lewat rapat kesalian ini pula, mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian dan melahirkan pembunuhan. Iku podo satu kesalian ada nama masjid ini podo ini. Misalnya mengimami rapat di fase, kita ngeri tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti harus akibat apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalian yang Khawarij melahirkan pembunuh. Lalu kalau termasuk ulama sing mau soleh nemen, memang repot. Ini kasus mantan itu. Kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrim. Wong nak lagi seneng digoten, lagi digoten malah. Wong sing seneng wiridan, dia malah salah wirid bahwa lagi wiridan potek. Wong Islam darah ini kerja. Sing lagi wiridan, wong sholat. Wong contohnya ugar sholat, langsung melayu lah. Wong sholat, lu wong sholat dihukumi kerja. Wala anak wala. Wong sholat dihukumi apa? Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola lewat ada kolal. Tapi gara-gara soleh lagi umat, rawong rawi ridan, jangan koyok. Nah, untuk bilang mencari dari itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Sama rauh sang andani kulit, kalau ada kitab, aku luar aku di bangsa mana, karena kitab itu luar. Aku isi kami, gak mau duduk, gak mau duduk, gak roh. Aku roh, terus fitnah itu, tahun Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpul, mereka adalah biong kerak kegaduhan, harus dibunuh. Nah, akhirnya ada tiga orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah, dan bunuh sinten. Lah mulai di sana awong soleh mesti pintu pintu. Khusus mesti orang pintu. Jadi ini Muawiyah kita narik budi. Pokoknya biasanya nyimak misu bohong. Dia tak resok mengorotok. Memang betul. Jadi komandannya dia pintu. Si eksekutor dia pintu. Pintu. Orang tenang. Muawiyah adalah alat bohong bohong meriah. Ngomong ngomong nyimak. Ngomong itu. Wah, jadi orang soleh di kamar dia pintu. Tinggal kan pintu. Narik Muawiyah boleh digoten tapi ora. Di hari ini pokoknya nyimaknya apa? Kemana? Muawiyah meriah. Ngomong ngomong. Lagi melibu mesin dibuat jadi saya ngimami itu diriwayatin berjelas di bawah hasil salah alamat akhirnya saya kepaten Ramu Awi nanti ngabur mulu aja rada apa nanti pas dibuat itu belalah kena bopongi ya berarti gak pas sasaran jadi pintu mana itu jadi orang pas saya sial saya dinali di dinali dibuat itu pas kena kepalanya ya akhirnya kabur ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesah ngiling-ngiling, kencaman ngiling-ngiling, sampai mati, nanti aku mati bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah saya ngaji memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai mau di partai Rio terus itu ahli sunnah, itu ahli sunnah itu partai Islam, itu non partai itu orang dan Islam, oh, partai itu orang mukawaf kelap, oh, nah, misalnya kalau PDI, ya benar Islam jadi kalau Partai Demokrat apa terus gak? Apa yang di luar PKNU terus gak ahli sunnah? Berjamaah. Jangan sampai atas nama kesalian kemudian membunuh kesalian yang lain. Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalian yang melahirkan tragedi sosial. Kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalian. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Kesalian. Suara saja, mulai periode Ali dibunuh, selesai Husain dibunuh, Wahab ada sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesah. Wong Wahabi nganti ngesah no darai bisik zaman panas-panas. Mereka ya atas nama kesah liat. Kalau nganggep wong ning kuburan ku sirik, nganggep berjimat ku sirik, akhirnya nganggep darai kita, ha? Era modern mawon tak bisa, paling gede tok. Dalam nunggu di kuburan Nabi Suwe-Suwe paling diduduk di polisi tok. Ini akhir-akhir nih, itu era modern, karena itu saja karena hal tadi manusia. Keyakinan mereka kita tetap si sirik. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalahan. Itu mau kayak kira wong maca Quran gak fasih, mbak arani fasih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran maher ma asfaratul kiram. Sing maca ne kangelan untuk ganjaran. Lho, kira-kira wis kangelan maca nek gelem. Lho mboten pek. Lah iki iki Quran kon moro ning guru resmi dawuh hadis ngono apa sing koyo omongane iki iki. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap gak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan kita niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma astafaratil qiraah. Jadi hadis itu kan. Berarti kesaliannya Nabi tidak mengajarkan kebencian, tapi kalau kesalian kita kan mengajarkan kebencian. Imam mesti terasa ora pasak. Pasang. Lha kula nanti tidak ngrasani teng daerah itu. Waktu imam e ora pasak cara kula lara mawon. Ngawu. Dadi ana kurun makmum. Ku iku kurang rapat, ku ora padane aku dek makmum kok. Di rumah aku. Alasane jiran nopo? Sampeyan antuk aku ngarep to, imam tak ngale, ora ora tak alasan. Abri itu cuit yang tanpa tenan tengku loh, tak sudah rakyat ini. Dalam banyak hal kesalian itu jangan sampai melihatkan kebencian. Jadi kalau sampai ala tani perkormatan ini rapat saya, susah buat tekanin ngomong empat mata mau mimbar jenengan waktu Quran sing standar standar mak bon. Nak mau surat pegawai tertawan keliru ya keliru mak bon. Lain apa yang ngelarang jadi imam? Kau kebencian sosial, kau jadi imam keren jenggan iwang pirang, pirang pirang. Aku tidak jadi bisa empat mata. Kau tahu tak mati jaya terus ngelarang jadi imam? Jadi itu jenis kebencian sosial. Kau tidak jadi perkara imam sama. Mengaku sih mengaku amal di pengaruh akhir orang memang berapa tahun. Maten, iya tak ada nani wong ya. Tak pernah macam sing pasti, nari tak pasti, macam sing standar standar lain. Misalnya berpati kam dia cinta kul dua beret. Di bang macam alat arah di Rusia bulat bulat dia turun waktu. Apa aku mau doa? Untuk waktu ini di akhir wal asri. Ya waktu ini kan lawan berakhir wal asri. Tapi orang kalau laruan ini, kalau orang pemecut itu raih itu kesalahan ini, kesalahan melahirkan kebenci. Tidak bisa PPK wiritan terus dalil mana itu lagu wirit bahwa tidak bisa. Makanya lewat ngaji ini sama anda tahu fitnah dalam agama itu dua. Ada fitnah yang di luar agama, cuma enggak buat agama. Ya kayak pornografi, pornoaksi, minuman keras itu masih ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Itu kayak orang-orang Khawarij karena kesalahannya, tingkat kesalahannya berpendapat Pak Idul Tadiro, Akhirnya darah kue-kue itu halal darah, hukum ikah. Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria. Karena keyakinan mereka sekali beda dianggap kah. Jadi orang-orang mereka ngelong, kodoh Islamnya paten binatai, tidak secara kue. Secara mereka sekali pahamnya beda dianggap kah. Nah itu sudah ngeri, kalau sudah kesalian melahirkan demikian sudah apa? Karena kalau jadi ngalir darah ini pasal sebarang teman. Itu biasa dicampur. Jangan nanti yang ngalir kok pasal ini. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalian itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalian menurut dawai Nabi biwa al-muslim man salimal muslimun min disani itu kaedah dalam hadis Sahih dan Ismail. Dan itu diulang-ulang dengan Nabi. Ciri utama orang muslim apa? Al-muslim man salimal muslimun min disani wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat sama komentar ini contoh aktivitasi ini. Nah dengan cara kesalian kita gampang menfonis, gampang mengkomentari, gampang apa kan kesalian yang melahirkan kedua-duan kan? Kesalian yang lam yat lamil muslimun min kita nihi. Kesalian yang orang lain gak aman kan? Nah kalau itu, kita yang ditapai yang jantung gue pulau. Kalau itu nak Jumatan, jarang selat pun, nak tegur, terus tunggu. Kita seperti, saya mau ngalim rasu, kalau tak lihat. Aku kan harus ditakut aja, aku kiai, saya mulai subuh semua. Gajar aku kaki asam. Wah gue mesti wae kau mau latasian, mulai itu ngarit gue lek dunia. Ilek pengiran beda sholat nih. Masjid, wah aku mulai tangi subuh nih, mbak-mbak kok mau cokor an, kangkang mau cokor an, baru jam mau mulang. Udah pokok sholat. Gue aja jarak. Ya wonder kena kok, tenang. Kau kita alasan sih, ya orang aja alasan, keliru, tetap keliru. Tapi keliru sih, biasa orang kalau itu udah geger mereka ruang. Nah anak aku udah meni rondon lah, di mata alam. Saya demikian tuh karena niru Nabi ya. Kesalian itu jangan melahirkan kebencian. Dulu Nabi gitu, Nabi itu kalau ke masjid, itu sholat sunnah. Sampai 8 rakaat kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat-riwayat rawat. Ketika orang-orang merasa jangan-jangan sholat ini, wah. Wajib, wajib langsung sholat sholat. Nabi punya minyak sholat, tinggal sholat. Nabi punya minyak sholat, tinggal sholat. Nabi sih kumah bayi orang. Mirip Pak Abu, bodoh-bodoh. Ya tapi karena bingung, dia yang sholat sakit, itu kan luar. Ya tapi bantuan gue. Sholat paling banter, paling mau janggal. Di daya tarik, paling gak jatuh. Gak kira damai, Mbak. Santai, Mbak. Ini tadi gitu. Ya cuma kalau nafas umat sholat, ya sholat. Nafas umat, tapi pas umat, ya. Ini karena dan sampean kudu salat tapi ya ono ngamati. Yo ora ono ngamati, ora ono tak. Aku kudu salat tak kudu ibadah. Ono barado dite berdekat kan berkedu. Yo aku bareng ngaji kok bareng ibadah. Moro ku masjid bareng nopo? Ibadah. Mulai subuh kiai itu. Oke. Ibadah gak kaya. Sampai ora piye kudu dino ibadah dadi nabi karepe ben bertolak kiamul lail bener nabi yo. Bareng salat apa itu ditiru, sesuatu yang masih rasa sholat Pak, ya Rasulullah mau ingin saja sholat, saya buatan gelap mari gua aduk wajib. Nah ini ilmiah ya, sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan yang terima sunnah kemudian melahirkan kebencian sosial, melahirkan ketimpangan apa? Sosial ya saya mau, gara-gara istiqomah wiridan aja, darah iman desa lagu wirid bahwa kalau iwak juga lagi seneng-seneng iso ngelakoni ilmu terus ada orang rapati iso ngelakoni ilmu ini kama salil sima riak mulu aswaro di ekstrim mungkwe diwe ngelakoni ilmu itu lagi pirang ngulan kalau dalil bangun juga kama salil sima riak mulu apa? Aswaro, soalnya lagi seminggu kegeri rasa rumah berarti ini kita cerita teman, kita ini bertaruh betul ya ini masalah fitnatuddin ya masalah apa? Fitnatuddin dan itu jangan terjadi pada kita. Sama narap percaya pulau, oka-oka kuburan dulu narap bener pulau. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Jangan jangan ngira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang yang dinasur. Yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir, ya khawaris itu. Setiap orang salah, ya itu kafir. Akhirnya Ali dagem. Konsekuensinya halal darah. Dan sekarang itu era partai ya. Kafir mengatasnamakan kebenaran. Lewat ngaji ini kita punya kesadaran. Bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah, kita umumnya kampanye ini partai baik-baik. Ini partai medium ya, medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini, kemudian melahirkan kegaduhan apa? Sosial. Itu yang tidak digeradakin. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-Muslim, man salimal muslimun mil lisanihi wae. Paham ya? Muslim sejati adalah seseorang muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas. Ya, masa aktivitas ngeten misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku ya coba di seneng wong salaman pak. Jejer-jejer terus dua antri. Mari kiai liane kedosok terus. Biasa-biasa. Oh mari kiai liane wong liya kedosok. Terus biasa-biasa. Ibu ya, jadi ya biasa-biasa. Mereka tak pikir, aku tak pikir. Tak pritom dan ngarepe pengiran dan mentuan. Jadi aku tak kok. Ada malaikat itu lama orang sering bijak salam mau tak pikir, orang mikir tak kok, tak pikir. Apa tiba itu, nopo? Artinya ada harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istiqomah bahwa tujuannya itu mansalimun muslimun minjani. Orang lain boleh berpikir tak sama boleh. Cuma apapun tak sama kita, jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar kemudian punya akibat menfonis pihak lain. Apalagi kalau fonis itu sampai takfir atau sampai tafsir mengkafirkan atau mentah. Nauzubillah min dzalika. Karena kita punya tragedi mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan kesalahan, era Hussein juga dibunuh oleh keputusan kesalahan. Khawarij, Rafidhah, Syiah, Qaramithah, Perak juga dibunuh atas nama kesalahan. Makanya sampai sekarang umat Islam punya firqah-firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kesalahan. Dan itu nauzubillah min dzalika. Kita ya soleh-soleh sendiri. Enggak biasa-biasa saja. Soleh yang umum-umum aja. Kemana soleh kita soleh di sekolah. Itu paling biasa makmur, yang umum-umum aja. Wong kula niku wong alim dirasani wong ora tersinggung, wong hormat ora ora tersinggung, ora apa-apa. Nggih iya sama. Kan men crito. Kesinan ora kan ora nak lho, tak ora kudu cerita. Dinan ora tau ngimami, kita ora tau salat akhir masjid wae. Tapi mri aku mau bermulang. Aku wis salat akhir masjid wong barakon wedhus sama satu bar kedonya. Aku wis bar mulang ya dhewe, aku mulai bar subuh iki mulang. Wis pirang-pirang amalku wis napa? Sebetulnya itu tidak karena itu, di luar itu masih punya alasan yang papan atas. Tapi kan itu kan, ya sudah lagi view dan itu. Ini kan nasi yang ngerti ini. Makan sholat di masjid, baru orang dunia, sudah sholat sebelah sampai sahabat. Tapi ya potensi sholat malus, enggak. Mari Pak Gema, wajib. Ya karena itu tadi ya, sirinya. Ya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi. Ya. Ini kalau ada hadis ini. Kultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inna kena tidak hidiyatin wasarif. Ina saat temen kita itu kuna tawono kita zaman dulu. Fijah ini biasanya yang dalam zaman Jahiliya, bahasa yang dalam zaman Kehli. Fajah sama kau tekona kita sopa Allah di adal khairi iklan ikilah keapian. Fahal bakdaha adal khairi min syakin. Ano to sakwisi ikilah keapian min syakin sangke kere. Jadi gampang anit, kudeh palyaman tako, ya Rasulullah kita-kita rian Jahiliya. Jepon ten jenengan jadi islami. Ya tahu sih periode islami ini apa ada periode elemen? Meneh. Jadi Nabi Korah jauh sama Nabi Na'am yuk, berdua-dua islami itu sampai jahili aman. Terus ya, fahal bada dari kasari min khairin. Nah berdua-dua jahili aman itu apa jauh Nabi ya Rasulullah. Jadi Nabi Korah jauh sama Nabi Na'am yuk, tapi dahun, tapi campura. Ya Nabi yang benar, tapi campura. Campura. Jadi ada asapi. Jadi berdua-dua ini sohabat yang api, ya ada berdua-dua api. Tapi api yang gua pilih dahun, api yang campur, aduh. Kultu dah matur ingsun, wama dah konuh, tamu ratu isbu di Rasulullah kol, tawamun ya duna biweri haji. Ya biwe ya duna, ya biwe ya nujuk naung, kawamun apa? Ya duna. Kawamun itu kawam ya duna, kan kodoh nujuk na sopoh kawam, tapi biweri haji, kelapan tanpa panduan di gait ingsun. Awangannya ya duna, tapi biweri apa? Haji. Artinya ya mereka orang-orang baik, mentalnya juga mental ya duna, tapi biweri haji. Yang kan dinasti 10 tahun gak wah dilarani wong kafir ora tau komentar. Kene soleh lagi 1 tahun, 2 tahun rong wong ra wiridan iki gede gak. Rewan berarti ya dunia diwiri. Jadi kita tidak cukup punya kesabaran kayak zaman Nabi nyabari kaum. Ta'rifu minhum wa tumkir. Ta'rifu kenal sira minhum samping kaum, tapi wa tumkir lan ingkar sira. Kamu kenal mereka ya karena dari kelompok kita. Kamu kenal mereka karena dari kelompok kita sendiri. Tapi wa tumkir, kowe enggak. Kultu Fahal ba'da dzalika al-khairi min syarrin. Ana ta tak mesti periode kaapian ana kaelekan malih ya Rasulullah qala ta'am. Yo ana elekmu. Du'atun ala adwa bi jahannam. Yaiku wong-wong sing ajak ning gone pintu-pintu neraka. Man aja bahum ilaiha qadafu fi. Man uti sapane wong aja bahum nyembadani sapa man hum ing du'at ilaiha maring. Dawai mau qadafu mongko dua sapa du'at ru ing wong fiha ing dalem. Kultu ya Rasulullah sifun. Kemudian kalau ke elean sing bentuk itu atun ala abu abu jahannam. Kultu ya Rasulullah sifum lana. Sif kulatun ifadi manjinan gum eng duat lana manjin gitu. Ciri-ciri ini sebut ya Rasulullah. Kol. Hum min jildatina. Waya takal lamu nasi al. Hum te wong aku min jildatina termasuk kelompok kita. Ya Islam ya soleh. Waya takal lamu nasi al. Cina-cina. Cara ngomong ya kayak kita. ya itu sama-sama atas nama pro kesalehan. Tapi dari pro kesalehan ini kemudian malah melahirkan kebencian. Bahkan ekstrimnya sampai melahirkan pembunuhan. Ini kayak tragedi Khawarij. Kaum Khawarij itu saking soleh, itu ngarapno dosa cilik, nganggep dosa gede ya kafir. Gara-gara pendapatin anggapan dosa gede kafir, nganggep Ali ya kafir, nganggep Muawiyah ya kafir, nganggep pemilih ya. Akhirnya atas nama kesalehan pula mereka enak saja mengatakan wong kafir itu halal darah. Paham ya? Itu kan satu kesalehan yang melahirkan tragedi. Yang kemarin ini sampai ada kesalahan yang melahirkan apa? Saya tidak semangat jadi orang soleh, sampai ma'ruf dan mungkar, diri mati, dan mau ibadil. Ada. Merokok kesalahan yang melahirkan kebencian, melahirkan pembunuhan, melahirkan pembantaian. Kesalahan model itu. Model takiat masjid yang manis-manis yang merasa takiat. Ini kalau gue, ini kecuali kan hukum kami berubah. Tapi ya maksudnya, apa salat takiat masjid tidak jadi wajib. Dirawani ikut berubah hukum. Ya rawani ya uwe. Ya rawani ya bisa komen. Anggap saya harus ngamali agak, saya tidak perlu salat apa. Akhirnya, tapi jangan tokoh, terus nanti tiru uang. Bila aku gaya tokoh, malah tiru uang, kurang tau nganggup bapakku tokoh, gue malah gaya mereka ruang. Mau ngaku lah sholat agak mesti ruang udah tetap sholat. Mau mereka sholatnya kerana pengeran, kerana niru tokoh, malah elek, anak sholatnya kerana niru apa? Tokoh, mau ngomong warna ikhlas barang. Mau ngalim kandiannya. Ibu mana tuan orang ramah ulama garis kau bulan itu, ya tu akhir lagi tu. Maksudnya nak akhir lagi tu, butuh orang alim tenar. Maksudnya itu kan tak gampang. Maksudnya itu kan butuh ilmu akhir. Faham? Jadi kulon itu membaca kitab ini sebagai wasiat, sebagai suatu yang prinsip sekali. Bahwa mulai nabi zaman Sugeng yang akhir hayatnya sering kita fitnah. Fitnah itu dimulai cara pandang terhadap agama. Dan itu tradisi mesti dimulai dari kelompok sol. Pembunuhan dimulai saat orang-orang Khawarij merasa Ali, Muawiyah, Abu Lu'ad meretas hanya dibunuh. Periode Husain juga begitu dibunuh oleh kelompok Yazid. Wah, kada sampai periode Sinten Timur lain. Sampai tragedi Demak Lintoro ketika Arya Penangsang kalian Sukowijo itu sampai tadi terjadi partai. Dulu di Jepara pernah tragedi PKB dengan P3 sampai nama bunuh. Kita banyak punya tragedi kesalahan dimulaikan apa? Makanya jangan semua itu di partai, malah kesakalan. Misalnya kalau PKNU, Ahli Sunnah, PKB, NU, terus P3, Partai Islam. Ya kita setuju dengan partai-partai Islam. Tapi jangan semua itu di situ. Makanya kok kesakalan. Pemangani uang wajib panut, tenang. Tenang. Anak-anak dia yang rapati partai ngono kan macam. Ada yang wani PDIP, ada yang wani Golkar, ada yang wani Green, tuh, bagi Rinda. Kata anak saya itu, saking seringnya saya melihat Gerinda. Bapak partinya Gerinda ya. Saya itu saking inginnya sebuah partai itu tidak disakralkan. Yes. Saya tidak P3, tidak Gerindra, tidak Golkar. Pokoknya jelas nilai. Mereka pasal KPU dari golput haram. Orang lama fatwa. Cuma aku sering guyon-guyon Gerindra. Partai itu lucu-lucu itu kan tenang. Ya artinya wah Gerindra hebat tenang. Kadang gitu protes juga tidak sering ngeri itu. Hebat tenang. Wah di duit kok kampanye tuh. Ya ada duit ya. Nanti tahu mau kampanye ahli sunnah kok, nanti tahu kampanye yang dikit, apa ya boh? Hebat itu orang sih bener, aku mau hebat, coba hebat, gue apa, gue hebat. Sama orang hebat, tapi aku ngomong kok hebat. Tidak mulai jadi tau. Dalam tragedi-tragedi sejarah itu kemudian melahirkan kesalahan-kesalahan yang tidak boleh eksis. Ya, kesalahan itu jangan sampai, kenapa eksis. Ya, kita harus meniru Nabi Ibu itu, bilhani siati samha. Bahwa agama ini mudah, agama ini familiar, sampai kenapa familiar. Mudah dicerna, mudah difahami, familiar. Sehingga agama itu tidak melahirkan kegundahan, tidak melahirkan apa? Tragedi, tidak melahirkan kecemasan sosial. Karena kita sudah trauma saat Khawarij bantai Sinten Sayyidina. Kita trauma saat kelompok Ro'asid di Iran kayak Syiah, di Irak kayak Sunni, semuanya saling bantai kayak enggak merasa dosa. Sama seperti orang Wahabi, Nabi Wong Eno, singgungan kuburan Nabi, hanya karena dianggap muslim. Saat ini kita enak sebagai rahim, orang sampai dibantai. Paling bisa tuh kita ambil polisi mereka ke Semendo. Akhirnya Wong Eno tiga kali. Mau cek Quran mereka lagi sih. Nah, tapi Wong Eno dia malah justru tuh mau cek Quran niat ngakali polisi. Nah ini bahasa. Nah dulu ibu gua mau cek Quran malah tuh niat mau embo. Ibu malah pintu meneng. Ibu malah keliru meneng. Orang kalau nara niat mau cek Quran udah mau cek Quran malah kalau tersinggung lah ibu malah jalan. Kasih-kasih itu sendiri tuh, kalau warah kena alwin dunga tengah rauda batin duitnya polisi, beba mata Quran, tapi sangkemu mata Quran, buka apa? Ibu-ibu amin. Malah nanya pengeran gak, amin. Karena batin ngasih diusir deh. Mata Quran niat tenang apa susah? Susah. Lah ini kan artinya gini, saat ada fatwa bahwa wasilah itu syirik, toh atas nama kesalahan. Berarti kita punya rapot banyak, punya catatan banyak, betapa kesalahan sering melahirkan tragedi. Makanya kesalahan itu urusan pribadi. Kita buat takarruf ilang, jangan untuk menfonis orang. Jadi kalau balik-balik matrung, gara-gara kediwiridan persolat dijajahi kiaimu, ayo terus muni manlai talaru girit, bahwa kal, orang dia mbak anggap ketek kabel, karena pembi, soalnya sepi, orang itu mbak rani ketek. Ganjaran miridan, ganjaran miridan ketek, dosanya wakil ganjaran miridan ketek. Paling ganjaran miridan mau piro. Terus minta visa pemeran, berkata ganjaran miridan kaya. Oke, milih nanti. Paling kita nak sholat ya, sering ngerap miridan, ya kadang miridan. Memang kalau ulama itu disarankan begitu, ulama ya. Kalau ada ulama memang baik di koma. Lu Nabi kok tetap hati-hati tuh kayak. Kadang bersolat miridan, panokin telu-telu, terus wami'ah. Apa, watama wami'ah, la ilah ilah wakbar, wani la ilham. Kadang bosan bersalam lam yamput ilah beberapa jadi bersalam kayak jelas mirip pokoknya tak jelas siapa yang pusing dan siapa itu harus dimasalah emang gerdan norah gerdan norah mulai nanti ada riwayat model Muhammadiyah anak Nabi Rabi Ridan ada riwayat model anak Nabi Ridan ada riwayat model Toreko Ridan ada dua itu kan nanti ada mutabisah itu riwayat hadisnya mengenai itu Wahai doi bama ini gagal dah. Ya kan ngerti tuh, nanti dibayar di waktu dia kan ngerti bentuknya. Jadi pucuk Abraham yang berisi. Lah, kalau COVID, kaya uang yang nyekel, ompok itu ngulang lima, ada yang ngerti riwayat, kaya riwayat. Wahyu hari ku hal, ini satu-satu, lah Nabi ngobahno mustabiha. Ngobahno ini eno kan ngerti. Cara itu, lah ilah, ilah, wah ini cara eno. Obah, paham ya? Jadi yang mokpon ngerti ngobah. Cara kelompok liya. Ya betul. Leo ngerti no gawe gegere gak karu, gak karuan. Lah nek sing kelompoke no nyekor kok dusana. Dari kelompok sing opo? Jelas jelas riwayate wakar roka coba. Are pas gak? Ngerti no baru. Ya re, kok itu gale sendak Mbak dokter sapa neliti sosiologi ra sendak kepo kaya ora pusing. Ana sing ngene, ana sing ngene. Ana sing ngene. Mergo nutupi iku kasih agam sing ilang. Tapi kok gegere ngono kuwi apa? Ndak kepo ngene lho sampean teliti ora pusing. Ya iso Indonesia beda-beda. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Ya itu kan menunjukkan betapa kebenaran saat kamu yakini secara ekstrim itu akan berakibat ekstrim. Coba kamu pakai standar fikih atau usul fikih. Itu sunat. Selesai kan? Mau pakai sama sholat dengan itu, ya biasa. Gue kembarin. Lalu ini ulama-ulama yang kan katanya sholat ngerti. Nah, dan Muhammad kalau gak sholat, kerja sholat sendiri ini bareng dengan sholat. Lah Nabi malah lu ekstrimen ya, sholat di ujung putunya. Gue bosan. Dia tarahnya sudah pengirin, tapi di ujung putunya. Lalu enggak, kita memang butuh banyak materi tentang referensi itu. Kita tetap istiqomah, tapi kita harus banyak materi. Supaya tidak mudah menfonis pihak lain tanah. Paling enggak kita tahu kalau itu sunat. Jadi kalau kita geger, diubah-ubah. Apa? Itu kali wiritan dari lewat di motor itu, geger-geger di telepon. Terakhir ini dulu jantungnya. Itu kan nama bahari, itu nama versi bahari. Kita standar saja, fa'alam anahu la ilaha illallah. Kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah ila hadil ilmi, pada batas ilmu, sing layak balu syakka, satu kalimat tauhid yang kita putuskan di ilmi sing layak balut syakka tidak mamang sama sekali tidak tarbid sama sekali ya sudah itu namanya tidak mangkau layak wa dapolan kita ada perlu ekstrim pakai ketia mergo ngene ku illallah ku nunjukno tauhid ya sing nunjukno tauhid ku ora ana tradisi ya mergo ilang kok iku mbok elok-elokno lha opo kok ana tradisi mu ora ana sing nunjukno kalimat lha tradisi mak to ora omongan mboten ngapik. Masih mau diubah, tapi kalau aku serem diubah, orang tak bener apa lah. Aku lah tidak tahu bener sih, makanya serem diubah. Serem itu orang yang takut bener. Makanya gini sih kalau cerita, kita harus kembali ke Quran Hadis. Bahwa sebetulnya Nabi di ambil zaman Sugeng itu tidak punya baku ibadah yang jadi wajib. Nabi melakukan satu standar saja. Misalnya sholat dimulai dari takbir, ma'atu ma'ninah, rukuk ma'atu ma'ninah, itidal ma'at. Itu semua, itu saja standar. Di luar itu tidak standar. Kadang gedung putune umaman kadang Nabi dia maju mundur sampai sahabat tanya ya Rasulullah kenapa kamu sholat maju mundur saat tadi mendat tugas akan aku ingin masuk tadi saya lihat neraka maka saya menghindar tapi sebagai bacaria sholat lali barang lagi rokat mulai ya Nabi memang kamu sholat itu bener loh kadang bisa lah rokat mulai damai Sahabat yang ditopan kayak Abu Bakar Umar menengah. Nah, tapi sahabat bedik-bedik. Ini selatan jalanannya pun Nabi lalu. Sahabat bedik-bedik bener gak? Ini sholat aserananya rokok panjang Nabi lalu. Nah untung artinya ada dugaan, jangan-jangan ini ajaran baru. Jadi ini model asar itu orang-orang kati. Akhirnya sahabat di belakang takut. Dulu ya jadi terkenal. Dulu ya jadi dua tangan ini. Kalau Nabi dulu, ya Rasulullah, wo, aku sih roti solat amal kita. Ini solat modelannya rokok jangan lali. Jadi Nabi, ya Nabi tak kok omong-omongan. Tak kok bisa pergi ani. Ahad pun mau pulang dulu ya jadi tenang. Singgah omong dulu ya jadi tenang. Mau mau solat ngerokat. Ini ya Rasulullah ngerokat. Nabi dah terus ngasih kemana? Allah, aku harus terus ngerokat. Yo wes ngomong-ngomong, yo wes takut. Tapi dah, tambahin lah, Rob. Lo tak mau tuh aku lagi pelan, saya fanatik pukis. Iya, mulanya pelan pukis terus pusing. Omongan tuh gak salut sih. Ya akhirnya diputus no. Omongan itu nak terkait dengan masalah hati sholat. Lan opo-opo rapat sama gue ngaku hati ngomentari Nabi ini kan pusing deh. Sholat Nabi itu hukum ibah. Batal. Lucunya Nabi gak beli ini batang rohan gue. Mesti terus nanti loh. Gitu gitu. Gitu gitu. Kan kamu ngapa sih? Di terus no. Mau Nabi mau minyol. Sudah sampai turun masjid. Ya tak kok. Untuk ibadah-ibadah saat ngadaru badahi lagi dari masjid tadi ya pesantren. Ya tenang, jangan diomong lagi gak jenis. Gila Rasulullah, balik mana? Terus habis, capek. Nabi dari putih, sampai putih aja rupa. Nabi, Nabi aku tuh apa ini? Aku lah, ben gak aku lah. Ben, aku tadi DWD. Kita sholat akhir masjid, mas. Mereka gue tumpuh orang ngamal, aku cuma lagi tumpuh. Gue tumpuh sampai dua orang ngamal sih. Lawan-lawan mana sih, lontolan apa? Saya butuh sholat tahiyat masjid. Tapi kalau ulama memang gitu untuk menjaga yang sunat biar tetap nomor sunat. Makanya Rasulullah itu tidak pernah melakukan sunat terus karena takut dia kebawa. Entah itu sholat, entah itu puasa. Karena Nabi sampai konsisten melakukan akan dianggap nomor dan itu resiko bagi umat. Makanya termasuk tugas ulama adalah menjaga konstitusi sunat tetap sunat. Oh, paham ya? Nah, masih ya. Jadi gak terima pasir masih dari sunat. Iya sih masih belum masuk. Wah, gak garu-garu. Kultu mengucap sopa itu, Fama dan tak muru nih, nadir kari tali. Fama, mau gak ngopo tak muru perintah panjinan yang ingsun, in adro kani. Lamon merdu ini ingsun, aku dari kamu guna-guna zaman. Ya Rasulullah, kalau fenomena itu saya temukan, saya harus gimana? Kalau fenomena itu saya temukan, saya harus gimana? Kalau ada wisopo Nabi, salzam jama'at al-muslimin wa imam al-ruf. Kalau ngomong hadis ini, tengah belum sinangis. Salzam jama'at al-muslimin wa imam al-ruf. Bena tepi ini mayoritas of Islam. Wa imam al-ruf lan imamin apa? Artinya ketika fitnah ini sudah terjadi, gue melok kelompok mayoritas. Ini rumah anak tenang. Kalau mau hadis ini mesti nangis. Gue kudu melok kelompok mayoritas. Makanya kamu jangan mengikuti kebenaran yang sepihak atau yang minoritas. Misalnya gue ngerosok bener dewe, gue toriko aneh-aneh, gawe partai sing aneh-aneh. Gue kudu melok tren mayoritas. Karena ini lebih menyelamatkan trennya umat Islam. Mari gue sering ngaji dengan Bojonegoro. Aku rasa tetap NU atau Muhammadiyah lah, tapi aku tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Selama saya orang Indonesia, pilihan saya kalau ada NU ya. Soal saya ngeritik-ngeritik, tapi saya tidak akan memilih kelompok-kelompok yang aneh-aneh, meskipun mereka benar. Karena untuk menjaga tren, orang Islam harus menjaga tren jamaah muslimin, bagaimana? Makanya kiai-kiai Thoriqoh Mursyid itu rata-rata Golkar. Saya tidak dukung Golkar, jangan salah paham. Karena mereka hanya mengikuti mayoritas. Memang kalau ijazahnya orang-orang yang penuh strategi itu mesti milih mayoritas. Makanya kiai-kiai besar itu rata-rata milih partai yang mayoritas. Milih apa saja? Model hidup yang mayoritas. Boten-boten ini, boten-boten perilaku sosial juga gitu. Kiai kabeh sing alim roh kabeh nak juban sunah serbanan sunah. Tapi rata-rata umum wong kesunahan, kabinan biasa. Karena itu mayoritas wong Islam nganggo iklambi kaya kula. Saya tahu nak serbanan sunah. Orang sopan tok sing roh serbanan sunah. Kula ngerti nak kudunan tadi buta sunah ngerti. Tapi rata-rata ulama itu memilih umumnya wong Islam. Biar tidak terjadi kegunjangan, nggih. Sadang jamaah asal muslim. Ora jamaah ulama to, nggih. Terdak dhewe nanti jamaah asal muslimin. Ikut tren umumnya wong Islam kuwi. Makanya ulama mulai wali tonggol sampai sama ngira terus nama cari kayak umum. Lah ulama itu udah mengkar ngerti nak serbanan kabeh juban. Mulai sarungan gajah duduk damai tuku atlas, tuku kelambi di pasar ketunan. Ya biasa saja. Memang kadang-kadang dicobaan pas foto misalnya ben serem bobi yo ben sunat. Tapi mereka rata-rata kayaknya biasa. Cara berpakaian biasa. Perilaku sosialnya juga biasa. Sampai riyen saya tapi bakar satu singarang ya anak guru-gurunya. Nak ngendikan teng mbahmu teng guru-guru kula kula punya sanad al ulama wal aulia ya diruna majrun. Ciri utama ulama wali ya diruna majrun. Cara berpakaian sosial kayak umumnya menu. Termasuk diutang barang bos, tapi sudah akeh-akeh. Umumnya uang itu diutang, ya diutang ya. Lo nanti kan tiga putus diutang, kita kono kiki singgalin lagi buat ngirim bos. Nanti kan tiga putus diutang. Nabi kita putus, iki jadi dua gadian diuhu ala Yahudi. Karena nabi kita umumnya uang, karena dia diutang. Ya dia tahu. Jujur dari bos ini biasa, ngirim biasa. Uang kamu untuk nabi itu setahari, enggak tentang umumnya uang. Karena justru dengan umumnya orang ini menjaga stabilitas umat ini. Bayangkan kalau umat Islam itu nuruti kebenaran sejati, berapa sih yang bisa melakukan? Akhirnya kita sudah menjadi sama sekali, menjadi kelompok mayoritas. Karena yang benar memaksakan kebenaran ekstrim, kebenaran ideal. Nah, misalnya Pak Bedia itu bahan terbahanan, persis napa? Dari umat yang ngomong awam, jadi dengan bahas terbahanan tantus macam dia. Mak kula itu dikrokan, bapak kula itu kakoan, cekak. Karena kula mau doanya untuk terbahanan, omak kula rak koyok. Suasana ini pun, bapak pulau katoan cekak, bapak pulau cek dari anak itu, anaknya bergomodok, coba. Nah, kayak gaduh-gaduh, coba umat. Loh, kamu jangan bayangkan perbanan sunat itu sepihak kalau kamu di pondok. Di pondok mayoritas perbanan mungkin beda izin. Coba bayangkan, mereka binti A, binti B. Loh, saya ini kiai sering suruh baik, agak orang rasanya jadi kiai tenang, mau pengamat. Loh, orang rasanya jadi kiai tenang, anaknya kiai. Bedul, gitu, tetap. Artinya roh tenang secara survei. Kalau pulau sing kiai, aku udah pulau bos, pulau kiai paling susah, apa kata orang. Tapi yang tidak susah. Ibu pulau, ibu pegawai negeri, roh kan? Bapak pulau dia mau ngapain pun pegawai negeri lah. Itu kata orang cekak, kau kan olahraga. Lah gue agak kerosot nih kodok enak aja bakat orang dari mulai. Lah ngomong, ibu buat masih lo terbanan kau ini kau apa suatu nau? Lah tapi nak santri ini dewi buat tarungan kawasan metal-metal kan kodok ini. Kadang bisa jauh. Akhirnya kagak gue tetap pilih. Ini ngasih tenang, gue bilang tapi tenang, tak elmon ini. Jadi Nabi untuk ngadepi zaman sing ruwet itu ikuti mainstream, ikuti umum wong talzam jamaah tal. Mengenai saya bilang, saya selagi di Indonesia tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Soal saya ngerti kritik kalau ada yang salah, tapi saya ya antaranya itu. Ya, kadang ada yang salah, tak partai gue waktu milih mayoritas tak berkat ke KDIP, ada demokrasi. Wah, tak mau amur partai baru. Sanggup ngunak kok sih umum-umum. Lalu Nabi saking jago umumnya wong kata Nabi itu secara pribadi yang rusak. Meskipun utang tidak akan menjadi syariat, tapi Nabi ya diuna mas Giron. Malah ada cerita di Sina Umar, nanti keluar cerita anda dengan ini. Ada orang yang dijadu-jadu di mater di Sina Umar. Orang suan di Sina Umar, pas bujur itu jadi orang tua. Sampun ya Amirul Mu'minin, loh sampun di orang mater, sampun. Sampun ya Amirul, orang mater, sampun, sampun. Ada apa? Sampun. Nah ini apa orang mater? Rumah keluar pulau. Diburi Amirul Mu'minin, kakak di Sina. Ini gue apa curhat, kalau bujur ini dibujur akaru, akaruan. Dibuli Amirul Mu'minin, dibujur ibu. Lalu ini kalau anak kodoh santri-santri pulau, masalah bujur itu biasa. Lah aku munggoro nak bujuku kerentara kerang pura izin gitu ya. Kan jadi tahu-tahu aku sih nak ambil bujuk amin ku yang berkodoh dari mantan mending dunia bukti. Jadi aku ngambil tak benar, kue keluar gue sih ada apa mereka yang cara keluar mati rumah di sampun di. Oh mereka ada pemirsa aku juga, kayak kepengen rubah terdiri. Antang udah pangeran, pangeran negeri rumah itu ada nyonya itu. Ya biasa tuh di Cerawang biasa, mau capek tuh. Di rumah lawang lah, gue itu kalau Engsel mentek di. Masih serio, Engsel murah. Siapa orang mau susah ini biasa aja. Artinya ya Yadiruna Mas Rina ini balik bahwa yang perilaku sosial mereka ya Yadiruna Mas Rina. Kayak umumnya wong terus tidak steril rendah ya biasa ngalamin masalah-masalah sosial gitu ya. Paham ya? Ya itu tadi salzam jamaah atal. Lalu ada seorang kok kiai tarekat besar ketika ditanya kenapa beliau gulkan. Tapi cuma ini sepihak ya, tidak bisa jadi hujah. Tapi ini sepihak ya, saya catat, ini sepihak, tidak bisa jadi hujah. Itu alasannya talzam sama hirul muslimin. Ya saya ikut mayoritas. Itu buah yang kaya-kaya berbeda demikian. Ya pokoknya tren mayoritas, kalau sekarang apa yang ini mayoritas. Ternyata setelah dihitung strategi politik mengenak demikian. Misalnya kalau PDIP itu mayoritas, kemudian tidak ada kiainya. Golkar mayoritas, kemudian tidak ada kiainya. Demokrat mayoritas, tidak ada kiainya. Karena kiai menyatu di partai kecil, partai Islam. Itu mayoritas ini kan tetap rakyatnya nanti mimpin. Nah ini cara strategi. Karena ini mayoritas pastinya kan tetap pegang kendali. Karena tidak ada orang soleh di sini, berarti yang memegang kendali kan orang tidak soleh semua. Karena yang orang soleh merapat di kelompok soleh, toh tetap jadi minori. Orang ngomong partai kecil, dosa tersinggung, nggak ada masalah. Cuma yang di kecil yang benar juga harus ada. Yaitu tadi, kelompok kecil yang benar selalu ada, wala yahurana katilatusah. Jadi yang benar kecil juga harus tetap ada untuk menjaga konstitusi kebenaran. Bahwa kebenaran harus berubah. Tapi yang dibesar juga harus ada untuk menjaga tazam jamaatan. Ya biasanya ini kiai yang telah terbanan bambinan putih harus tetap ada. Untuk menjaga konstitusi bahwa kesunatan itu bambinan putih. Tapi kiai sholat saya nahi asal nutupi orang itu tetap ada. Menjaga konstitusi, nah pakaian putih rawa adib, yang penting orang udah. Paham ya? Belum ada sama-sama ada. Paham ya? Biar konstitusi ini tetap jalan, konstitusi nanti jalan, wajib ini apa? Kita harus ikut mayoritas, ikut mainstream, ikut umumnya orang. Tahu mau uang biaya gitu, 20 ini bewang alim lah, di tandarem kata anak lo sering ajak biaya. Gue lagi sering kaget sama saya, gue sungguh, dengan puluh sisi apa. Ya saya ingin kayak umumnya orang Islam, umumnya orang Islam ya anak tidak dilir, apa sih kayak umumnya. Rian dia berjanggal gue anak, ngajak anak pulau tempatnya ini hidup biasa. Ambil siswa, gereja itu mesti yang pasar ke anak, ini hidup biasa, jadi bagel-bagel gitu. Kenapa gitu? Jajan sih anak-anak, jajan dong untuk dia butuh cemburu sebenarnya anak-anak. Lebih itu, saya tinggal aja jajan anak-anak malah kerja jajan orang tua malah repot. Cukup ya pak, dasar kesulitan. Oh jajan anak kok geger, anak jajan udah menan geger loh. Aku seneng aja kok geger barang orang perlu digeger. Geger, musuh mulai kurang pegawaian. Barang nggak perlu digeger kok sih. Mereka pulau yang harus asyik kita lazim jamaah asal. Mulung Islam di dengan EGW melo masuk ini ulama lah, yo umumnya banget ya. Kayak Nabi, Nabi wa es Nabi saya itu awalin malah akhirin. Pas sholat yang umumnya banget, gedong putu ada amet. Itu kan kayak umumnya orang toh. Nabi sholat udah gedong putu kayak umumnya orang. Umumnya orang itu yang bebas di gedongi putu. Pada kan putu kelanjutan nih. Orang kok bangun sepat. Orang matu nih top. Nambah nih Indonesia ada nih orang putu seneng orang matu nih cepat. Ini gue tren. Bahan Indonesia training, seneng putu, seneng man. Oh, orang jajian ke bahan ini. Oh, ini orang jajian ini titik ke bahan. Oh, ada putu itu berkat bapak. Eh, gak ada bapak. Mau buatin produksi bapak. Bapak. Dari talzam sama asal mesti ini harus ikut mayoritas. Geleng-geleng ya, orang Islam untuk menyiasati fitnah harus ikut mayoritas. Karena konstituen Islam, jamaah Islam akan terkendali saat orang dengan standar mayoritas. Kalau dengan standar kebenaran, kebenaran itu kadang aneh-aneh. Iya, kebenaran itu kadang harganya akan mahal. Sehingga tidak setiap orang kuat. Tapi kalau kebenaran yang sampah, yang murah kan setiap orang kuat. Misalnya kalau contoh sedekah. Jadi rumah nonton, ini ngaji nanya. Kulo bertanggung jawab kan. Sudah kok, misalnya Mustafa ngekek duit kulo, Mas Romanto ngekek duit kulo. Mungkin kan gue medit itu berat. Uang duit udah kayak nunggu. Sehingga Islam mengajarkan, sudah kok itu sunnah. Tetap sunnah, karena sudah kok sunnah. Tapi Nabi Le Dawu lucu, sudah kok itu sunnah. Tapi paling apa, jika ada keluarga, jika ada kerabat. Kata matat ala fi simroatika, sehingga barang simbolkan ada budung sewi ya situ. Iku bukti bahwa Nabi, oke lah, kebenaran adalah sudah kok ini kiai, ini habib, ini ulama, ini tonggo. Tapi termasuk kebenaran pula, dan malah-malah prinsip, termasuk dihitung sedekah saat gue nyukupi gujum, nyukupi anak mde. Artinya pikiran gini kan umum, mau medilah menerima. Paham ya? Pikiran ini kan umum, mau medilah menerima. Mereka nak pikiran umum, tidak ada umum. Boleh angel, tidak ada umum. Ya iya toh, nak bayar rumah terhadap sedekah umum itu pikiran. Karena rugi malah enak, enggak birunya rancu. Lu gampang, oleh nafsiri. Itu Nabi, sampai Nabi ngertikan hatta matat Allah sifin ro'adika, sehingga apa yang kamu berikan ke istri kamu. Nanti kalau nanti gak ada tonggok kabudut, kalau akan letakkan aja, kalau bilang mugi-mugi warisan ini berkah, panggil sodako. Gue kan kerja sodako dengan suka anak masjid di madrasah. Warisan ini sakit menghidupi keluarga, mudah dikali mayis. Karena dari dulu Nabi ngitung sodako itu termasuk kepada keluar. Ya lalu rakam ada yang sikun, kelemahan faktum min khairin, urutan ini wali-wali deh. Justru sedekah terbaik adalah yang ke keluarga. Mari walidin apa walak? Itu kan umum, pikiran itu kan. Karena untuk pikiran ke orang lain itu butuh soleh beneran. Butuh soleh lebih lagi itu tingkat. Tapi kan gak batu umum, paham ya? Tapi mesti terpelek lho, orang-orang. Nggak perlu cerita betapa Islam itu mengadopsi cara berpikir umumnya. Wah, umumnya orang-orang berat, kecuali ini keluarga. Paham ya? Ya meskipun itu tadi ya tentu tetap harus hak-haknya Nabi, hak-haknya Allah, Rasul dan sebagainya itu tetap. Ya makanya itu talzam jama'atal. Jadi kalau ada sanad mutasil bahwa dulu mulai kiai-kiai dulu sampai yang ngarang ya anak guru-gurunya dulu punya kaidah itu. Al-ulama wal auliya ya juruna. Jadi utama ulama para wali adalah apa? Ya juruna apa? Cara perilaku sosial kayak umumnya. Paham ya? Mohon dulu terus nanti. Talzam jama'atal muslimin. Wa imam aku bilang pemimpinnya wong Islam. Ya itu tadi. Kalau secara politik sudah ada yang menang ya harus kita akui. Atau secara kultural dia yang sudah mimpin ya kita akui. Ojo mung protang-protong ra gelem ngako. Qul tu fa illam yakun lakum jama'atun wala imamun. Nah saniki mboten nenten kelompok ya ora ono imam. Wah iku sing repot ora ono sekolah dawuh sopo nabi tapi iki mbok enggak akan terjadi. Sekarang juga akan masih belum. Fatadil mau kemecat sirotil kalfiro kon kon kono kelompok kula estep ini kira. Wal anda adus na jan tenyo kok sira bi asisa sirotil kelan pokoke iki. Hatta yudhika kalmutu sehingga metu ikan sirot kalmutu kematian wa anda halik di sirot wa'ala dalika ingat asli mengkono-mengkono ujlah atau ingin atasnya mengkono-mengkono bisa. Tapi ini tidak akan, ya. Untuk kelompok sekarang tidak akan. Ya. Kita harus tetap, pokoknya ngaji kulau tetap ngijajah ini. Ya. Kita harus tetap talzam sama atau muslimin. Kita harus ikut apa? Mayori? Mayori. Bahwa kalian secara pribadi berimprovisasi untuk kesalahan pribadi, gue monggo. Kan apa susahnya sih? Ini kalau contoh teman, ya. Misalnya kasus di Fuad, di Fauzan, karena dia hafal Quran. Dia kalau bunyi dari Quran, nganyak. No. Apa susahnya terus saat partai umumnya wong? Kita harus tetap improvisasi kesalahan pribadi. Misalnya kasus kulau sebagai ulama, partai umumnya wong, perilaku sosial umumnya wong. Soal saya nanti malam, kepengen privasi di pengiran, dia mong. Gak mau susah, kita kan gak perlu memaksa orang lain, kesalahannya bentuknya ngatam Al-Quran tiap minggu. Kita gak bisa memaksa orang lain, kesalahannya bentuknya ngatam Al-Quran tiap minggu, tiap tahu. Paham ya? Itu urusan kesalahan kamu masing. Tapi yang penting kita harus ikut. Talzam, jamaah tal. Nah ini sirine kena apa ulama-ulama alim rata-rata cara berpakaian biasa, tutur kata ini biasa, ini misal ibarat biasa, rata-rata sopan, ini dari apa ini, monggo, rana orang alim, rata-rata tetap lepap, rata bawa ngawon. Jadi macam kudu ikut umumnya mayoritas. Ya Nabi sendiri begitu. Nabi Dewi nak kuat-kuat ibu uang, sakilat tak umum, ibu mesti sial, dia anak kuwe. Jadi Nabi nak rata apa, juga prospek dari sakilat tak umum, ibu mesti sial, dia anak kuwe kuwe. Lu itu artinya umumnya orang-orang Arab memang kalau ke Dewa bilang sakilat tak. Dan sampai dua kata hati-hati sofa Nabi ada digantikan wailah wailah hasilata umum. Masa Nabi terus sopan terus buat yang biasa kok. Jono sok apa tuh aneh-aneh orang masuk akal. Hasilata umum sial ibu muda anak bapu. Sial ibu di anak bapu. Di anak liya bayi opo. Artinya ya kayak umumnya orang memang dalam dialek Arab dia dan apa wailah. Wailah enggak ada hati dia. Mulane biaya itu di satu sisi cerita Nabi wah laki apik, di sisi yang lain belum ragu mana nih wailah wailah dia jauh nah. Nabi. Ya saat ini dengan sini sampai ngerti karena Nabi juga cara berbahasa seringkali ikut umumnya orang. Meskipun Nabi tentu di kelas tertentu kayak Uti itu Jawa Mial, tentu Nabi tetap punya kelas tertentu bahwa bobot ngedikannya tetap beda. Iya, bodoh-bodoh guyon tetap bobotnya orang alim sama ndak tetap beda. Tapi guyonnya tetap guyon. Oh, Nabi nate di taman yang tua, no. Barang bertamu Nabi tua, wes nunuk-nunuk jadi Nabi. Wes aneh gini, rasa kesusu mulai. Dan mungkin mulai terus, dia aku rambut panah-anah yang untung. Warung ana layape murah sik nek untuk tuwek mbek sahabat jam dipono untuk iku. Nabi, laun tani kok tuwek dari anak untuk. Mana untuk tuwek ora anak untuk. Apa nak tuwek gak anake? Apa nak untuk tuwek terus anake jaran ayo ora. Mergo pikirane wong iku nek anake untuk iki dari Nabi lah ya apa nak tuwek terus gak anake? Ya nang pikir kuyon iki ya. Lha lu sok ae. Sampai kok di Iyad tuh duwe kitab karangan Mizahud Nabi, guyon-guyonane kan Nabi mung sering guyon. Ya Nabi ono sahabat rapi keliru di Senen. Kowe potongane seneng. Kenapa kok dari Nabi? Rapi ya Rasulullah. Dikon apa iki? Paman nopo? Dari alasan kula kenapa begitu kula menjulana. Kowe pernah nantep. Kudu kowe tak kandani nek mimpin ra oleh. Nek dolanan oleh. Mana lu pernah sithik, kok tukang nopo ora dolanan oleh. Nek gimana tak kono? Nek mimpin ra oleh, gong wis mimpin ra oleh secara pasti. Tak dolanan oleh. Saya gak iso tidak nonton dolanan ya. Dari Nabi. Kula berapi ya, Pak. Dikon apa iki? Rodo ta prawan, Dung? Rodok ya Rasulullah, waduh halah fikran tulah ibu kawan lalu. Rabi ku perawan, jadi urus sedulanan. Kau gak rodok mikir ada duit. Nah perawan yang senengannya, sedulanan yang mau, bagi pasar malam, bahwa kan. Lu itu kasih tukar, karena lagi itu. Oke, halah fikran. Lu ini misalnya Nabi, halah fikran tulah ibu kawan ibu. Tujuannya perawan mau beri tidak dulah. Jadi Nabi menghendaki, dalam Islam urusan kawin, urusan sedulanan. Orang urusan serius, gue apa? Aku bawa. Mana yang biasa sama gue ini piro-piro kita angkat dari kiai malah mau anteri yo ini gue teri orang oleh mau mama ngomong bakal sing teri Jadi ya mau kenapa mau kerabil? Jadi mau marah kalau mau wedok. Kenapa bila anak itu dengan doni, aku takdir. Oh, aku takdir. Tidak harus berani kadirin masalah kawin kan yang mau gue, ini omongan gue. Saya tak mihani walau tarikon ilah dikotokin bapak garu aja lu kenapa ikut sampai rumah takut aruh aruh kalau tenang gue mau cerita wong lanang itu lo rugi kumpul lo rapi tak kecuali kodok saya mau nanya roh tengah tarikain memang kamu kata-kata ini tak mau nonton lah tak mihani walau tarikon ilah dikotokin bapak kita bumi nawa ikut sampai mau nonton rumah tamu biji kok panik kan. Tadi kan daerah pulau jarang untuk khutbah nikah. Jadi ini pulau khutbah nikah nampak tinggi. Lagi kepingin tuh kita ayo rasa teman di rausah. Pulau khutbah nikah ya sanggup kon ngadani ya mas. Jangan kadang-kadang ini guys soalnya kawin itu ya latihan urem, nah anak tukaran di sini mati, rapi duit di sini mati. Mungkin lo ya anak rapi rapi duit. Ini biasa mah, bon zaman rapi rapi duit. Kita ini kan punya keturunan marat yang semuanya nenek moyang. Kok marat kaget tuh. Mengkulo tak latih tenan. Mbak-mbak kita wis marat-marat kah? Kulo numpak mobil ge biasa, ngebis ge biasa, nggih kulo urip wis biasa-biasa mam. Ya itu ya, dari Nabi Hala dikron tula ibu kayu itu. Alasannya Nabi itu anehnya biar kamu bisa dolan mulo apa. Itu kan hebat sekali Nabi. Karena semua kalau keluarga adalah dimulai bojo wis gak bakat barang sing seri. Ayo lagi, entah aku untuk warisan iku aku orang. Kok mbok sing wedok yo ngono ceritane yo mak kuwi lho Mas, mung kono warisan aku ora tau dibagi. Wah, kira padha persen tengah. Nah, gue betul nanti bagus. Gue juga ada sedikit. Umpama mau pegawai warisan itu mau, ini aku jajan oleh. Oh, ini bunyi tunggu orang oleh haram. Dan aku di warisan itu aku jajan. Warisan nanti juga tak aku nyate. Oh, kan ada bujang terus. Saya itu untuk menghindari ngomong seri. Tak aku nyate. Lalu aku ngalir, tidak ada kali orang-orang tenang. Nah, kalau kita ngomong, halah sikron, itu lah juga. Mereka nak perawan, sekarang itu lah. Lah jajal ya, kowe nak rabi rondo to wong sedhi. Jalen kok ana kalung, kalung 6 juta. Prawan yo ekrim to. Ya betapa murahnya. Aku kok ngira karo bantu kono ekrim. Ate tori sing mali buru yo weten. Temen. Pomane anak dak kota, yo delok ro biskop kok ayat-ayat cinta wah murah, morong kula e. Nggo kula nak yo dolan 10 dolan ayat cinta dolan to. Dadak dek iki jenis dolan 20.000 weten. Wah serius yo gelap malah regane pi. Lho elmu yo tenan iki. Buat nak kali orang kaji sih. Jauhin Nabi seperti Allah dikron, tulah ibu kawa yula. Ibu yo rapi ibu perawan na. Ben ku yo tulanan di sini. Ini ni tulanan beku. Intinya mau mama na itu bahasa ni urusan mula abah urusan tulah. Lo tahu lo akan jadi tergigit tu kalau biasa tuyus. Tengok kan apa? Oh, apa rawan tu kalau es krim tu menera karuan tu kalau nasi sorry gitu kan? Jalan-jalan tu, gua jadi dingin. Tuku kalung aye, merkuk investasi nara di duit gitu lah. Bareng par tuku kagel uri-uri. Nanti ngangkon toh. Si ngangkon diajaran kono. Makanya baju pura misalnya kalung bilang tak omong. Nak niatan dolanan tak tuku kono, tapi nak niatan investasi mau. Gua nanti dolanan tak turut ya. Ya, ini kan ajaran mana orang nanti bener ya aku. Betul nanti ilmu, lalu dia wena pilih betul kuyat betul. Helan apa? Tingkok praktek no. Tapi kesubhan gua jadi serius. Purwasa aku jadi apa? Hahaha. Ada satu ya. Amat total. Kucuk itu pasti ni kok manager apa tukaran, main ngau. Sabulan yang cili sambil ni, jadi sambil ni gua akhirnya kancane tertangkap dah. Aku jadi lebih kancol lagi tengok. Bawa tak ke wong akeh, gara-gara serius ay. Tak ke wong akeh. Nek bojo ulah dek duwe iku mau kertas ditulis. Kadang-kadang ana sing ditulis 100.000 ana sing 50.000. Jadi nek seneng duwe seneng kertas tulisan ayo. Yo gua latihan mulai abah iku ben apa dolah. Itu nunjuk apa agama sih itu sih. Kayak umumnya orang itu ingin punya istri apa kan ingin santai, ingin rileks. Karena kita ingin punya istri ingin rileks. Kok dhewe lihat kunan apa ilaiha. Bisa sukun cara bahasa Inggris bisa rileks. Ya, tujuannya kawin apa lias tuna? Bisa rima. Tapi gara-gara bujang bakat serius, rilai kapan nih? Untuk talan warisan, dia gawa biru, aku gawa. Terus naik mureng-mureng gue, gawa ikut toko. Malah orang, saya ngomong toko. Akhirnya bahasa ini lebih. Pak, ini pokoknya talzam jamaah muslim.